إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاد فضلا وشرفا لديه نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلوم مشايخنا في الدارين آمين الصلاة المحرمة من حيث الوقت Salat yang diharamkan dari segi waktu. Tatkala syariat mengatakan bahwa salat ini adalah amalan yang paling afdol, boleh jadi seorang itu salat di waktu-waktu yang memang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, syariat menjelaskan ada beberapa waktu yang seandainya kalau kita salat di waktu itu, salat kita tidak sah. Karena beliau mengatakan as-salatul muharramah min haitsul waqtu. Dikeluarkan dari minahisul waktu adalah dari selain waktu. Contohnya adalah kita sholat di tempat yang kita curi, ya kan? Sholat umpamanya kita curi rumah ini umpamanya. Kemudian setelah kita curi, sholat kita di rumah itu sah tidak sholat kita? Sah sholat, ya kan? Sah sholat kemudian berdosa, berdosa dari segi mencurinya, tapi sah sholat sah. Tapi kalau yang beliau bahas sekarang, sholat yang diharamkan tapi tidak sah. Paham perbedaannya? Karena waktu itu berkaitan dengan sholat. Karena diantara syarat sah sholat adalah masuk waktu, ya kan? Karena erat kaitan antara waktu dengan sholat, maka haram di sini adalah haram tidak sah dan berdosa. Paham ya? Apa kata beliau? Tahrumu, haram dan tidak sah as-sholatul lati la sababa laha, yang tidak punya sebab, aw laha sababun mutaakhir, atau dia punya sebab mutaakhir, fi ghairi harami Makkah, pada selain haram Makkah, fi khamsati awqatin, pada lima waktu. Kita catat sikit ini sebelum mulai. Jadi solat nawafil atau asbabus sholah, sebab sholat sunnah ini ada tiga. Ada mutaakhir, ada mutaqaddim, ada muqarin. Apa maksudnya mutaqaddim, mutaakhir, muqarin? Kita dianjurkan sholat sunnah sebabnya ada kalanya terdahulu dari sholat itu. Contohnya adalah apa sebab mutakhir umpamanya? Sebab mutakhir dulu, sebab mutakhir. Contohnya ihram. Kita mau ihram. Sebelum ihram dianjurkan dulu untuk sholat sunnah. Jadi sholat sunnah terlebih dahulu kemudian baru ihram. Berarti perbuatannya terakhir daripada sholatnya. Ini namanya mutakhir. Paham ya? Contohnya ini sholat istikharah. Kita sholat dulu 2 rakaan. Setelah sholat 2 rakaan baru kita istikharah. Baru kita memilih pilihan kita. Betul kan? Berarti sebabnya terakhir daripada perbuatan sholatnya. Nah, apa contohnya tadi? Seperti istikharah. Istikharah. Contohnya lagi, rakaatul ihram. Ada kalanya juga sholat itu, sunnah itu sebabnya mutaqaddim. Ada sebab dulu baru dianjurkan sholat. Kita masuk masjid dulu. Berarti ada sebab masuk masjid dulu. Kemudian baru sholat. Nah gitu kan? Apa lagi? Istisqa. Ada penyebabnya dulu, ya kan? Berhentinya hujan, keringnya, kemudian baru kita sholat. Paham ya? Begitu juga umpamanya sholat rawatib. Ada sholat fardu dulu, masuk sholat fardu, baru dianjurkan kita sholat rawatib. Nah gitu. Berarti sebabnya mutaqaddim dari perbuatan sholatnya. Nah, contohnya tadi adalah istisqa. Apa lagi tadi? ar-rawatib. Ya kan? Tahiyatul masjid. Ya kan? Wudu umpamanya. Wudu mutaqaddim atau mutakhir? Mutaqaddim ya. Berwudu kita dulu baru kita. Kemudian ada juga muqarin. Jadi dianjurkan sholat itu pas dengan kejadian itu. Seperti gerhana. Jadi pas gerhana dianjurkan kita sholat. Nah gitu kan. Gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah. Paham sampai di sini kan? Kembali kita ke matan. Apa kata beliau? Haram sholat yang tidak ada sebab. Jadi ini yang punya sebab. Ada selain daripada ini, itu tidak punya sebab. Selain daripada ini ada yang kedua, la sababalaha. Tidak ada punya sebab. Contohnya adalah an-naflul mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini adalah kita ingin sholat usalli rakaat ini, Allahu Akbar. Itu sholat sunnah mutlak. Tidak ada kaitnya dengan waktu, tidak ada kaitnya dengan zaman atau sebab tertentu. Paham sampai di sini kan? Nah. Apa kata beliau? Qala rahimahullahu taala, tahrumus sholatu allati la sababa laha. Haram sholat, artinya haram dan tidak sah sholat yang tidak punya sebab. Yang mana berarti? Yang keempat ini. Yang tidak punya sebab. Berarti sholat sunnah mutlak haram. Atau dia punya sebab, tapi sebabnya sebab mutaakhir. Mana contohnya sebab mutaakhir? Sholat istikharah, rakaatul ihram, dan yang lainnya. Ya kan? Haram sholat sunnah mutlak ini, dan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Fi ghairi harama Makkah. Fi ghairi harami Makkah. Pada selain haram Makkah. Pada selain haram Makkah. Berarti, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sholat yang muqarin, mutaqaddim, itu tidak haram kapanpun dikerjakan dan dimanapun. Contohnya gerhana, ya kan? Pas gerhana ini setelah asar, tidak masalah, karena tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Begitu juga umpamanya sholat istisqa, pas setelah asar, pas setelah subuh umpamanya, pas waktu istiwa. Begitu juga umpamanya wudu, tahiyatul masjid, masuk masjid kita, ya kan? Pas setelah asar, pas setelah subuh, tetap dianjurkan. Karena ini sebabnya mutaqaddim dan muqarin. Bukan pembahasan kita. Pembahasan kita yang tidak punya sebab atau sholat sunnah mutlak atau yang sebabnya sebab mutakhir. Paham sampai di sini kan? Apa kata beliau? Haram sholat yang tidak punya sebab, yaitu sholat apa namanya? Sunnah mutlak umpamanya. Dan sama juga dengan sholat mutlak ini diantaranya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ini dianggap juga sholat sunnah mutlak. Atau dia punya sebab, tapi sebabnya adalah sababun mutaakhir. Sebab mutaakhir. Contohnya adalah dua rakaan istikharah, dua rakaan ihram. Ya kan? Contohnya juga adalah sebab mutaakhir itu sholat ketika safar, sholat ketika keluar dari masjid. Ketika kita mau safar, kita sholat terlebih dahulu. Ya kan? Kalau kita safarnya itu adalah setelah asar, umpamanya nanti akan kita bahas, tidak boleh sholatnya. Kalau mau safar setelah asar atau setelah subuh, jangan sholat. Tapi kalau zuhur kita mau safar, dianjurkan sholat sunnah sebelum berangkat, sebelum keluar rumah. Paham ya? Jadi kata beliau, haram sholat yang tidak ada sebabnya, itu sholat sunnah mutlak contohnya, atau sholat tasbih, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, tapi sebabnya mutaakhir, pada selain haram Makkah. Jadi haram Makkah ini lebih luas daripada Masjidil Haram. Haram ini ada hududnya. Kalau kawan-kawan yang udah pergi umrah tuh tahu, ada hudud tanah haram, ya kan? Dahulu itu tanah haram itu lebih luas dari Makkah. Ini anggaplah Makkah. Tanah haram ini lebih luas dulu dari Makkah. Kalau sekarang Makkah itu lebih luas daripada haram, ya kan? Nah, itu ada hududnya. Bahkan dibuatkan oleh para ulama apa namanya nazamnya itu terhadap hududnya itu. Ada hududnya. Utaranya berapa mil? Selatannya berapa mil, nah gitu, dari Ka'bah itu. Itu namanya hudud haram, tanah haram namanya. Tanah haram ini, itu haram orang kafir tinggal di sini. Haram orang non-muslim masuk di sini. Kalau kita pergi ke Makkah tuh ada tuh jalannya. Ini jalan khusus muslim, tidak boleh dimasuki non-muslim. Karena dia telah masuki hudud haram. Paham ya? Aduh, hudud haram ini, kalau seandainya ada orang kafir yang dimakamkan di sini, wajib digali dan wajib dipindahkan. Paham ya? Nah, dan luqathah yang terjadi, yang kita temukan di tanah haram ini, luqathah yang tidak bisa dimiliki, harus hanya ditakrif dan diberikan kepada siapa yang mempunyai. Kalau kita dapat luqathah di tempat umum umpamanya, itu bisa kita takrifkan dan bisa kita punya, takrif itu kita umumkan, ya kan? Kita buat pelang umpamanya, siapa yang kehilangan HP hubungi nomor ini. Udah setahun umpamanya, tidak ada yang hubungi, HP itu jadi milik kita. Itu di selain tanah haram. Kalau tanah haram ini tidak boleh. Nah gitu, paham ya? Ada khusus tersendiri tanah haram ini. Apa kata beliau di antara khususnya adalah, di sini, di tanah haram ini, tidak haram untuk sholat, semua sholat. Baik sahabat mutaakhir maupun sholat sunnah mutlak, tidak haram sama sekali. Nah, di antara khususnya. Paham ya? Karena dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian larang salah seorang tawaf di Baitul Haram ini. Kemudian wasalla fihi ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw nahar, atau dia salat di sana kapanpun. Artinya ada khasa'is khusus dari Rasulullah SAW, ya kan, bahwa di sini tidak apa-apa salat. Nah, gitu. Tapi ada juga ulama yang mengharamkan. Ulama Malikiyah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan haram kalau salat di apa namanya, di waktu-waktu yang diharamkan, walaupun di tanah haram ini tetap haram kata mereka. Maka ada kaidah dalam mazhab kita, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf itu dianjurkan. Bagaimana itu keluar dari khilaf? Begini kaidahnya. Kalau ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan tidak haram, maka kita ambil jalan tengah, kita makruhkan atau khilaful aula. Kalau ada ulama mengatakan wajib, ada mengatakan ulama tidak wajib, maka jalan tengahnya kita sunnahkan. Paham ya? Nah, maka di sini karena ada ulama mengatakan haram tetap sholat di sini, maka kita ambil jalan tengah. Ada yang ulama kita mengatakan hukumnya khilaful aula. Hukumnya khilafu al-aula. Tidak termasuk kepada haram Makkah ini adalah haram selain Makkah. Umpamanya di Madinah. Maka Madinah itu sama dengan yang lainnya pada perihal haram sholat di waktu-waktu yang akan kita sebutkan. Paham ya? Maka beliau katakan haram sholat sunnah mutlak atau sholat tasbih, yaitu sholat yang tidak punya sebab atau punya sebab tapi sebab mutaqaddim, mutaakhir, pada selain haram Makkah. Berarti di haram Makkah tidak haram sholat, gitu kan? Tapi khilaful aula dalam mazhab kita, khurujan minal khilaf, khilaf Imam Malik dan Abu Hanifah. Fi khamsati awqatin, di mana haramnya di lima waktu. Apa saja lima waktu itu? Waktu tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu mulai terbit matahari, ya, dan berlanjut keharamannya ini sampai kapan? Sampai terangkatnya matahari itu sekedar apa, rumhin itu? Tombak. Sekedar tombak. Nah, gitu. Berapa ukuran tombak itu? Para ulama mengatakan 7 dhira'. Ini dhira' namanya. Hasta, 7 hasta. Satu hasta itu 2 shibron. 2 apa namanya? 2 jengkal. Kira-kira 50 cm lah. 50 cm. Berarti kalau 50 kali apa namanya? 50 kali 7. Iya kan? 50 ke 7 350. Berarti 3,5 meter. 3,5 meter, 3,5 meter cuman. Nah, gitu. Ini berapa meter ini? Kalau ke atas? 18. Hah? Anggaplah ini 3,5 meter. Nah, gitu. Kalau seandainya matahari itu telah mencapai sekitar 3,5 meter, ya kan, diperkirakan oleh para ulama itu sekitar 4 derajat. Ya, 4 derajat. 4 derajat ketinggian matahari itu 4 derajat. 1 derajat itu ukurannya 4 menit. Berarti 4 kali 4 16. Berarti setelah isyrok, setelah syuruk itu 16 menit. Jadi setelah 16 menit waktu isyrok itu baru diperbolehkan. Jadi selama 16 menit itu masih tetap diharamkan. Jadi sekitar dari terbit matahari sampai 16 dari apa namanya? Dari isyrok syuruk matahari sampai 16 menit berikutnya. Nah, gitu kan? Makanya setelah 16 menit itu baru mulai masuk waktu sholat duha. Boleh kita sholat duha. Paham ya? Jadi kata beliau, terbitnya matahari itu mulai terbit matahari sampai terangkatnya matahari itu sekedar lembing. Nah, ya kan? Ukurannya berapa tadi? 7 dhira. 7 dhira. 1 dhira itu 2 jengkal, ya kan? 2 jengkal itu sekitar 50 cm. Maka dikali 7 maka 3,5 meter. Itu yang pertama. Jadi kalau telah 16 menit setelah waktu syuruq, itu telah diperbolehkan sholat, tidak haram lagi. Paham sampai di sini kan? Yang kedua, waqtil istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazul. Dan haram juga sholat adalah pada waktu istiwa. Ingat kemarin waktu istiwa? Pak, kapan? Waktu ketika matahari berada di atas bayang-bayangan. Seperti itu kan? Bahkan ada dalam waktu, dalam setahun, tidak ada bayang sama sekali. Nah, pada waktu istiwa itu haram sholat. Waktu istiwa itu sebentar sebetulnya. Sangat sebentar. Bahkan mungkin 1 menit setengahan gitu. Bahkan tidak sampai. Tapi kenapa diharamkan? Boleh jadi, kan tidak mungkin kita sholat dalam 1 menit itu atau kurang 1 menit itu. Tapi bisa takbir di waktu itu. Ya kan? Maka kalau takbir di waktu istiwa, sholatnya tidak sah. Paham ya? Sampai kapan haramnya? Hatta tazul. Sampai dia tergelincir. Kalau sudah tergelincir, maka waktu, masuk waktu zuhur, maka tidak haram lagi. Iya. Berarti pas sholat wakat itu, kalau misalkan sebelum wakat itu masuk awal takbir, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya kan? Hatta tazul fi ghairi yaumil jumat, selain hari Jumat. Kalau hari Jumat, ini khusus hari Jumat juga. Di antara keistimewaan hari Jumat, tidak haram sholat apapun. Walaupun waktu istiwa. Nah, tidak haram. Di waktu istiwa, tidak haram. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang tidak hadir Jumat. Nah, ini banyak yang mengatakan hanya untuk laki-laki saja, salah. Baik bagi perempuan yang di rumah, mereka juga tidak haram pada hari Jumat sholat di waktu istiwa. Paham ya? Tapi hati-hati. Di hari Jumat kita katakan itu tidak haram sholat waktu istiwa. Tapi ada setelah itu nanti waktu haram juga. Kapan? Waktu ketika khatib telah mustaqir di atas mimbar. Kalau khatib telah naik ke atas mimbar, ya kan? Setelah azan pertama, ya kan? Azan pertama, kemudian khatib naik. Nah, ketika khatib telah duduk di atas mimbar ini, maka haram bagi kita untuk melaksanakan sholat bagi orang yang berada dalam masjid. Jadi kalau seandainya ada dan kita sedang duduk di masjid dan khatib naik ke atas mimbar, haram kita untuk mengerjakan sholat. Tidak boleh kita mengerjakan sholat. Kalau dia kerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya kan? Haram dia mengerjakan sholat. Itu kalau seandainya dia berada dalam masjid dan khatib naik ke dalam mimbar. Masjidnya adalah masjid yang memang tempat yang disanakan adalah masjid. Masjid adalah yang memang diwakafkan atas nama masjid. Karena ada masjid yang tidak diwakafkan tidak atas nama masjid, maka ini tidak dinamakan masjid dalam kitab fikih. Kalau seandainya memang masjid umpamanya dan kita berada di sana, ya kan? Maka orang yang berada di sana dan khatib telah duduk di atas, tidak boleh dia lagi melaksanakan sholat. Haram hukumnya. Begitu juga sujud tilawah, sujud syukur, sujud sawi, ya kan? Baik fardu maupun sunnah, haram hukumnya. Bahkan kalau seandainya dia memiliki sholat qadha dan baru ingat ketika itu, tidak boleh mengerjakan kecuali pada waktu itu. Setelah selesai mengerjakan sholat Jumat, wajib dia langsung qadha. Karena pada waktu ini waktu haram. Paham ya? Ini kalau bagi orang yang berada dalam masjid. Haramnya itu keluar dari kalau seandainya ada sebab, kita masuk dulu. Apa contoh sebabnya? Ini bagi orang yang di dalam. Jadi bagi orang yang berada di dalam, haram. Kan imam itu naik setelah dia sholat sunat. Kita kan bisa, kalau kita berada dalam masjid dan bersama imam, sama khatib, dan khatib belum naik mimbar, kita kan bisa sholat sunat terlebih dulu. Kemudian khatib naik mimbar, rata-rata orang-orang sudah selesai sholat sunat. Ya kan? Nah, ketika khatib telah naik mimbar, bagi kita yang berada duduk dalam masjid, haram melaksanakan sholat apapun, baik fardu maupun sunnah. Ini yang pertama. Bagaimana kalau seandainya dia masuk masjid, dan khatib ketika itu sedang berada di dalam? Sedang berada di dalam. Jadi pertama kita katakan, kalau seandainya ada orang yang sedang sholat, dia bersama sholat sunnah sama-sama dengan khatib ini, dan khatib cepat sholat sunnah dan telah naik ke atas, maka waktu itu wajib bagi dia mempersegerakan sholatnya. Tidak boleh memperlama. Ya kan? Ambil yang wajib-wajib saja. Baca Al-Fatihah, jangan baca ayat. Ya kan? Kalau rukuknya, ya kan? Baca satu saja. Tasbihnya. Sujud, tasbihnya satu saja. Jangan panjang-panjang. Paham ya? Itu bagi orang yang berada dalam masjid. Bagaimana kalau seandainya orang baru masuk masjid dan khatib telah berada di atas mimbar? Contohnya khatib sedang azan, muazin sedang azan dan khatib sedang duduk nunggu muazin. Sering terjadi kan? Maka kalau kasusnya begini, maka dilihat apakah sholatnya di masjid atau tidak di masjid. Kalau sholatnya di masjid, ya kan? Kalau seandainya sholatnya di masjid, maka dianjurkan dia tetap sholat sunnah dua rakaat tapi khafifataini, ringan. Apa yang ringan ini? Kata para ulama, yaitu ringannya dia mengerjakan yang wajib-wajib saja. Jangan diperpanjang, haram dia memperpanjang. Baca ayat, baca wadduha pula. Kemudian baca juz amma. Haram. Baca yang pendek-pendek, yang wajib-wajib saja. Ya kan? Masuk masjid. Kalau sedang azan, umpamanya apa yang dilakukannya? Tunggu azan. Berdiri, tunggu azan dulu. Kemudian setelah itu, sholat dengan ringan. Dengan ringan sekali. Ya kan? Al-Fatihah, jangan baca iftitah. Takbir langsung bismillah. Jangan ta'awud. Bismillah. Kemudian tidak pakai amin. Yang wajib-wajib saja. Paham ya? Kemudian setelah itu dengarkan khatib. Jadi enggak boleh baca surat pendek. Enggak boleh. Bismillah. Iya. Ini menurut tafsiran sebagian ulama. Enggak boleh sama sekali. Mesti yang wajib-wajib saja. Ada sebagian ulama mengatakan boleh dia membaca ayat tapi ayatnya yang pendek-pendek. Nah gitu. Dan tampaknya kalau Syekh Mustafa lebih condong kepada tafsiran yang pertama tadi. Ya. Ini yang pertama. Kalau seandainya dia berada di sholat di luar, tidak di masjid. Contohnya kita sholat di lapangan dan khatib sedang duduk di atas mimbar menunggu azan atau seterusnya, ya kan? Dan dia baru datang ke lapangan atau baru datang ke rumah sholat, kalau sholatnya di rumah umpamanya. Kan dalam masjid, dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan sholat Jumat itu di masjid. Boleh di lapangan, boleh di rumah, ya kan? Nah. Kalau dia datang dan ternyata sholatnya bukan di masjid, maka haram dia melaksanakan sholat apapun. Tapi kalau di masjid tadi, sunnah melaksanakan dua sholat yang ringan. Baik itu niatnya tahiyat masjid, atau qabliyah, atau digabung dua-duanya, boleh. Paham ya? Bagaimana kalau dia masuk masjid, dan khatib sedang di akhir khutbah? Nah, khutbah kedua umpamanya, udah di akhir-akhir pula. Udah mau doa umpamanya. Apa yang dilakukannya? Dia tunggu berdiri. Dan mengangkat tangan berdoa juga berdiri. Jangan duduk dan jangan sholat. Tunggu berdiri, kemudian selesai, tunggu qoma, langsung sholat. Paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wawaktil isfiror. Wawaktil isfiror. Ingat waktu isfiror yang kemarin. Yang kita bahas pada sholat asar. Ya kan? Sampai waktu isfirar itu adalah waktu jawaz bila karohah. Ma'al karohahnya dimulai waktu isfirar itu. Ingat ya kan? Nah, waktu isfirar itu udah mulai menguning. Waktu isfirar itu, dari waktu isfirar sampai hatta taghruba, sampai tenggelam matahari, itu hukumnya haram untuk sholat. Ya kan? Bagi kita yang telah sholat. Tapi bagi kita yang belum sholat, wajib sholat. Bagi kita yang telah sholat asar, haram kita melaksanakan sholat pada waktu itu. Sholat apa? Itu. Sholat yang tanpa sebab, atau sholat yang punya sebab mutakhir. Tapi sebab mutakaddim atau sebab mukharin, boleh. Paham ya? وَبَعْدَ فِعْلِ الْأَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. Dan setelah mengerjakan sholat asar, yang mana asarnya ini asar yang tidak butuh diqadha lagi. Ada enggak asar yang butuh diqadha lagi? Ada, umpamanya dia bertayamum di tempat yang di sana ghalibnya ada air. Di kota umpamanya. Kehilangan air, tayamum dia. Ya kan? Tayamum. Kemudian setelah tayamum dan tayamumnya di waktu asar, waktu isfirar waktu asar, maka tetap boleh dia sholat setelah itu. Mengqadha atau mengerjakan mengiadah sholat asarnya ini. Faham ya? Hatta taghruba, sampai matahari itu tenggelam. Wa ba'da fi'li subhi, dan setelah mengerjakan sholat subuh, kalau sholat subuhnya itu tidak butuh diqadha lagi. Tapi kalau butuh diqadha, contohnya kalau dia bertayamum di tempat yang ghalibnya ada air. Hatta tatlu'a, sampai terbit matahari tadi. Nah, kalau sudah terbit maka boleh dia sholat. Ya, boleh dia sholat. Paham sampai di sini kan? Yang tiga yang pertama itu berkaitan dengan zaman. Coba perhatikan. Yang pertama waktu tuluk syamsi, yang kedua waktu istiwa, yang ketiga waktu isfirar. Itu berkaitan dengan zaman. Dua yang akhir itu berkaitan dengan fi'il, setelah mengerjakan asar, setelah mengerjakan subuh. Nah, paham ya? Kalau kita telah mengerjakan sholat subuh, itu tidak boleh lagi kita mengerjakan sholat dua ini, mutlak atau mutaakhir. Mutaakhir, mutaqaddim boleh. Apa contoh mutaqaddim? Kita sholat rawatib, kita sholat di masjid, kebetulan ternyata setelah kita dapatkan imam atau jamaah telah didirikan, maka dianjurkan kita langsung ikut jamaah, ya kan? Sedangkan kita belum sholat fajar. Sholat fajar faedahnya luar biasa, ya kan? Maka tetap boleh kita mengerjakan setelah sholat subuh itu. Nah, gitu. Bukan qadha, karena waktu sholat asar, sholat rawatib itu, sholat ba'diyah itu adalah sholat qabliyah dan ba'diyah itu sama. Waktunya awalnya berbeda, tapi waktu akhirnya sama. Gimana maksudnya? Rawatib awal, kalau seandainya dia adalah qabliyah, kapan mulai masuk waktunya? Kalau telah azan, kalau telah masuk waktu sholat, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mulai masuk waktu sholat qabliyah. Kalau ba'diyah, kapan mulai masuk waktunya? Setelah mengerjakan sholat. Tapi berakhir waktu qabliyah dan ba'diyah itu sama-sama, yaitu dengan berakhirnya waktu sholat itu. Waktu asar, kapan akhirnya umpamanya? Dengan masuknya waktu maghrib. Sebelum habis waktu sholat asar, masih bisa kita sholat qabliyah, kalau belum mengerjakan qabliyah tadi. Bukan qodoan, tetap adaan itu. Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Luqotoh di Makkah. Di tanah haram Makkah. Jadi nanti ada pembahasan kita insya Allah dalam pembahasan muamalat tentang iltiqat. Kalau kita menemukan sesuatu bukan pada tanah milik orang, tanah umum umpamanya, kita temukan HP ini di jalan, maka kalau menemukan HP di jalan, kita ambil, boleh kita ambil, kemudian kita umumkan, ya kan, siapa yang punya HP, yang kehilangan HP, temui saya. Nah, gitu kan. Kalau seandainya memang itu orangnya, kemudian setelah kita uji, ya kan, diberikan. Kalau seandainya setelah beberapa setahun umpamanya kita umumkan, kalau seandainya benda berharga, ini HP kan berharga sekali umpamanya, setahun kita umumkan, minggu pertama kita umum, minggu kedua diumumkan, tapi nanti ada waktu-waktunya, ada yang dua minggu sekali, ada yang dua minggu dua kali, nanti dalam luqotoh akan dibahas lebih umum, lebih khusus, lebih tafsil. Kalau seandainya di akhir tahun belum ada juga yang datang, maka HP ini milik kita. Nah, itu kalau HP. Tapi kalau kita jumpa uang 1000 umpamanya 2000, apakah orang mencari 1000 2000 sampai 2 hari 3 hari? Enggak. Kalau kehilang uang 1000 2000, biarkan, ya kan? Nah, maka kalau jumpa 2000 itu hak kita tuh. Boleh diambil. Ya kan? Alhamdulillah. Jumpa umpamanya roti, ya kan? Apakah orang ketika kehilangan roti itu sampai mencari 2 hari 3 hari? Enggak, ya kan? Kehilangan 100. Ya mungkin cari dulu sehari kan, 2 hari. Maka kita umumkan sesuai nilainya itu. Ah, umpamanya 200 ribu, mungkin seminggu orang mencari kok. Kita umumkan seminggu. Setelah seminggu enggak ada juga, kita ambil, itu menjadi milik kita. Alhamdulillah. Paham ya? Makanya pembahasan luqotoh itu pembahasan termasuk pembahasan tamallukat. Pembahasan hak milik. Nah, gitu. Nanti akan kita bahas. Kecuali di tanah haram. Tanah haram ini kalau menjumpai sesuatu itu tidak bisa dimiliki. Itu hanya ditakrif di apa namanya? Diumumkan, ya kan? Kalau tidak nanti tidak ada juga setahun, maka diberikan ke Baitul Mal. Syurutu wujubis shalah, syarat wajib salat. Syurutu wujubis salati, syarat wajib salat, ini maksudnya adalah salat yang wajib secara asal. Ada 6. Yang pertama al-islamu, Islam, sekalipun Islamnya adalah fima madho. Pernah Islam. Contohnya orang yang murtad, pernah Islam enggak? Pernah pengalaman Islamnya. Ya kan? Maka orang murtad tetap wajib salat. Karena ada syarat bagi dia. Ya kan? Artinya kalau seandainya ada orang murtad kemudian kembali kepada Islam, maka wajib dia mengqadha. wajib dia mengqadha. Bagaimana kalau perempuan selama Islam selama dia kafir umpamanya dia haid, apakah waktu haid itu dihitung? Tidak, maka dikurang dengan waktu haid, karena waktu haid itu memang uzur meninggalkan sholatnya adalah azimah, dia bukan ruhsah, azimah. Ya, azimah ini hukum asli artinya kalau dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau seandainya ada orang yang kafir asli, ada kafir asli, ada kafir murtad. Kalau kafir murtad, maka dia tetap dituntut untuk wajib sholat. Maksudnya adalah bukan dituntut untuk sah sholatnya, karena kalau seandainya dia sholat dalam keadaan kafir, sholat tidak sah. Tapi maksudnya adalah kalau dia kembali kepada Islam, wajib dia mengqadha. Kalau kafir asli, seandainya dia kafir 90 tahun, ya kan umurnya 90 tahun, sehari sebelum dia meninggal, dia menjadi Islam. Maka tidak wajib dia mengqadha 91 tahun itu. Alhamdulillah. Kemudian dia meninggal. Alhamdulillah. Ya kan? Targhiban. Kata para ulama, targhiban lahum. Supaya mereka itu mendapatkan, apa namanya, motivasi. Ternyata Islam itu luar biasa. Ya kan? Kita masuk, dosa kita dihapuskan. Wajib bagi si kafir, wajib bagi si kafir murtad tadi adalah wajib mukhatab. Wajib khitab. Apa wajib khitab? Wajib kita katakan kepada dia, oh, wari murtad, Islam, sholatlah kau. Nah, itu namanya wajib khitab. Tapi bagi orang kafir tidak wajib begitu. Tapi wajib juga namanya wajib mu'aqab. Wajib apa? Wajib mu'aqab. Apa wajib mu'aqab itu? Nanti di akhirat, dia kalau seandainya dia tidak Islam, dia akan diikab karena meninggalkan sholat ini. Itu maksudnya yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu, bahwa orang-orang kafir dikhitab dengan furu' syariah. Ya kan? Ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar. Apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat. Coba bayangkan, jawab mereka tidak sholat. Sholat itu furu' syariah. Berarti orang kafir juga dikhitab dengan furu' syariah. Tapi khitabnya khitab iqab, bukan khitab mutolabah. Jadi ada khitab itu dua. Ada khitab mutolabah, ya kan? Ada khitab tuh khitab mu'aqabah atau khitab iqab. Kalau si kafir tadi yang murtad, kafir murtad itu khitab mutolabah. Wajib dia dituntut untuk sholat. Kalau seandainya dia Islam, wajib dia mengqadha. Kalau orang yang kafir asli, tidak ada khitab mutolabahnya. Nanti tidak dituntut dia untuk sholat dalam keadaan kafir ini. Kalau Islam dia tidak diwajibkan mengqadha. Tapi ada namanya khitab mu'aqabah. Di akhirat nanti akan diikob dia karena meninggalkan sholat, tambahan dari ikob kafirnya. Jadi double. Ikob kafir dan ikob meninggalkan furu' syariah. Tidak sholat, tidak zakat. Kalau seandainya dia mampu ketika kafir itu umpamanya. Tidak puasa, tidak haji. Kalau seandainya mampu ketika haji itu umpamanya. Paham ya? Jadi dia diikob meninggalkan furu' syariah, ditambah daripada ikob kekafirannya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang kafir itu dihukum dan diancam dengan furu-furu syariah. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal buluh baligh. Baligh. Ya? Baligh. Apa tanda-tanda baligh? Tiga tanda-tanda baligh. Alamatul buluh. Ini mata. As-sin, al-dhakar wal-untha, al-dhakar wal-untha, Al-Unsa. Bisa maco ya. Jadi tentang tanda baligh itu para ulama menyebutkan ada tiga. Apa? Al-imna. Coba perhatikan tentang tanda baligh itu ada tiga. Pertama usia. Yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam itu bahasa kita mimpi basah. Tapi maksudnya bukan mimpi basah, tapi keluar mani. Baik karena baik dia mimpi atau tidak mimpi. Yang ketiga adalah haid. Yang pertama maksudnya salah satu daripada yang tiga ini. Kalau sudah ada salah satu daripada yang tiga ini, maka dia adalah baligh. Contohnya yang pertama adalah usia. Usia. Kalau seandainya dia telah berusia 15 tahun, ya kan? Sebelumnya dia belum haid, belum keluar mani. Kalau telah mencapai 15 tahun, walaupun tidak keluar mani, walaupun belum keluar haid, maka dia telah baligh. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini ittifaq dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita ittifaq. Maka 15 tahun qamariyah muttafaq dalam mazhab kita. Paham ya? Yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam itu maksudnya adalah al-imna, keluar mani, bukan mimpi basah. Ya, lebih umum maknanya dari mimpi basah. Ini bagi laki-laki maupun perempuan, yang tadi juga bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau seandainya dia keluar mani di usia 9 tahun, maka dia telah baligh. Nah, 9 tahun ini apakah tahdidiyah pas tepat 9 tahun qamariyah atau dia itu takribiyah? Takribiyah itu kurang 15 hari, kurang 14 hari masih dianggap dia itu baligh gitu. Apa konsekuensinya perbedaan ini? Konsekuensinya adalah kalau seandainya ulama mengatakan 9 tahun pas tahdid, maka kalau kurang 9 tahun qamariyah keluar mani, maka belum dianggap baligh. Paham ya? Tapi kalau ulama mengatakan takrib itu selama dia masih tidak jauh daripada 9 tahun, umpamanya 9 tahun kurang 15 hari, maka keluar maninya, maka ini masih dianggap dia tanda balik, dia balik. Paham ya? Nah, ada khilaf di sini. Menurut Imam Bajudi dan Imam Khatib Syarbini, 9 tahun ini tahdidiyah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Zakir Al-Ansari mengatakan takribiyah. Sedangkan menurut Imam Ramli, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Karim Ba'ishan dalam Muqaddimah Hadramiyah, beliau mengatakan, dalam syarah Muqaddimah Hadramiyah, beliau mengatakan bahwa dalam Muqaddimah Hadramiyah, bahwa dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan usia 9 tahun itu takribiyah, kalau laki tahdidiyah. Paham ya? Kemudian kalau tidak ada haid, tidak ada usia itu, maka dengan keluar mani, maka dengan haid. Haid ini khusus perempuan usia 9 tahun takribiyah. Ya. Paham maksud takribiyah? Yaitu takribiyah ini sama seperti pembahasan haid. Ingat pembahasan haid kita 9 tahun juga kan? Nah, apa maksud 9 takribiyah itu? Bisa untuk haid, sekedar haid. Tidak bisa sekedar haid dan sekedar haid dan suci. Berapa minimal suci? 15 hari. Berapa minimal haid? 1 hari. Maka kalau andai umpamanya di 9 tahun kurang 16 hari, maka ini lebih dari takribiyah berarti. Maka tidak termasuk haid. Tidak termasuk baligh. Umpamanya keluar maninya di usia 9 tahun kurang 16 hari, maka tidak disebut haid. Tapi umpamanya 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Dia 16 hari tapi kurang sedikit. 16 hari kurang 1 menit, 16 hari kurang 1 jam. Mungkin kita hitung keluar darahnya, maka ini dianggap baligh, tanda baligh. Itu maknanya takribiyah. Paham ya? Sama persis seperti penjelasan kita dalam pembahasan haid, kalau memang ingat. Nah, wajib mengulang pelajaran itu. Ya. Semua takribiyah maknanya sama. Paham ya? Oke. Beliau mengatakan syarat yang kedua adalah baligh. Apa tanda-tanda baligh? Ada kalanya dengan usia. Berapa usianya? 9 tahun. Ini 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ini sepakat dalam mazhab kita. Atau ada kalanya ihtilam. Apa makna ihtilam? Al-imna, keluar mani. Ada 3 pendapat di sini, 9 tahun juga. Ya kan, ada 3 pendapat. Apakah 9 tahun ini tahdid atau takrib? Pendapat pertama, pendapat Ibnu Hajar dan pendapat Khatib Syarbini, yaitu tahdidiyah. 9 tahun pas. Kalau seandainya keluar maninya 9 tahun kurang sehari, menurut Imam Ibajuri dan Khatib Syarbini tidak dianggap dia itu baligh. Paham ya? Sedangkan pendapat Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Zakir Al-Ansari takribiyah. Umpamanya keluar maninya 9 tahun kurang 15 hari, maka dianggap sebagai baligh, tanda baligh. Sedangkan menurut Imam Ramli dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan takribiyah, laki-laki tahdidiyah. Paham sudah di sini kan? Iya, qamariyah. Kemudian haid. Haid itu untuk perempuan, ya kan? Khusus perempuan takribiyah. Berarti 16 hari kurang seketik. Kalau bahasa kitabnya sittata asyar yauman illa lahdhah. Ya. Illa lahdhah itu kalau seandainya kita jam-jamkan 16 hari itu 16 jam umpamanya sehari berapa jam? 24. 24 kali 16 berapa? Coba capek. Cari kalkulator. Sama semuanya. 24 berapa? 384. 384. Ya kan? Kalau seandainya 383. Maka itulah lahdhah namanya. 383 maka keluar darah di siko atau keluar mani di siko, maka itu telah dianggap baligh. Paham ya? Illa lahdhah, sepantas sih. Itu takribiyah. Illa lahdhah. Jadi 16 hari kurang seketek. Tapi kalau 16 hari, maka itu luar daripada takribiyah. Paham sampai di sini kan? Ada yang tak paham? Kalau tak paham, tak angkat tangan. Berarti takribiyah illa lahdhah itu dalam 1 jam itu baru dianggapnya apa? Dalam 1 jam? Salah takribiyah. Lahdhah itu sepantasnya. Maka katakan mungkin pakai mini tadi atau detik saja gitu. Lahdhah. Apa makna lahdhah? Jadi imna itu ketika di dalam lahdhah itu berarti nyolah jatuh ke balik jadi. Kalau ketika lahadzah itu, enggak. Ketika lahadzah itu 16 hari kurang seketik. Nah ya, termasuk lah baligh. Tapi kalau pas 16 hari belum termasuk. Ya kan, nah, contohnya 9 tahun kurang 16 hari keluar darahnya, maka belum. Tapi 16, ini sebetulnya iftiradi, sulit pula menghitung-hitung. Tapi kalau seandainya, seandainya ya kan, begitu faqih itu harus dihitung sampai seperti itu. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah kalau seandainya anak itu telah baligh, telah mumayyiz, maka bagi orang tua dianjurkan untuk memerintahkannya. Wajib untuk memerintahkan kalau dia telah mumayyiz. Kalau mencapai usia berapa tahun? Kalau mencapai usia 7 tahun. Kalau dia telah 7 tahun, nah ini syaratnya. 7 tahun sempurna qomariyah, kemudian dia telah mumayyiz. Ada anak itu kadang-kadang udah 10 tahun tapi belum mumayyiz. Masih ada idiot umpamanya atau yang lain-lain, atau apa mumayyiz mananya? Mumayyiz itu ada yang mengatakan bisa makan sendiri, bisa makan kiri, tahu membedakan kiri kanan, ya kan? Bisa membedakan bainal jamrah wa tamrah. Khilaf ulama tentang definisi. Karena mengatakan bisa istinja sendiri. Nah, gitu. Nah, artinya lah beraka lah seperti itu. Kalau bahasa awaknya beraka, bukan akal dalam fikih ya. Lah beraka lah bahasa awaknya, gitu kan? Kewagiannya piti 1000, piti 5000, bisanya mambil 5000. Nah, gitu. Itu namanya tamyiz. Kalau dia telah tamyiz dan usia 7 tahun, wajib bagi orang tua memerintahkan sholat dengan dua syarat dia. Wajib sholat dan yang berkaitan dengan sholat bersuci. Kalau dia meninggalkan sholat, wajib memerintahkannya mengqadha. Dan juga begitu juga adalah perbuatan-perbuatan ibadah zahir yang lainnya. Puasa, ya kan? Kalau dia punya harta dizakatkan. Zakat fitri wajib malah. Baik dia balik itu tidak balik, mumayyiz tidak mumayyiz. Kemudian apa namanya? Menutup aurat. Anak perempuan yang kecilnya ditutup auratnya. Laki-lakinya tutup juga auratnya seperti itu. Usia berapa? 7 tahun. Syaratnya mumayyiz dan telah 7 tahun sempurna. Kemudian kalau seandainya telah mencapai usia 9 tahun, sempurna 9 tahun dan masuk tahun ke-10, ya gitu kan? 10 tahun, maka kalau seandainya dia tidak sholat juga, maka dipukul. Itu seperti dalam hadis Nabi SAW. Ya kan? Perintahkan anak kamu sholat kalau dia telah mencapai usia 7 tahun. Kalau sampai usia 10 tahun, dia tidak sholat, maka pukullah. Pukul ini maksudnya adalah pukul takdib. Bukan pukul merambah. Yang dirambah, haram hukumnya. Ya kan? Jadi pukulannya pukulan takdib, darbu takdib. Itu pun kalau kita tahu kalau dipukul, ini akan ikut. Kan ngeratinya, artinya pukulan itu sebetulnya pukulan supaya menyuruh sholat, ya kan? Tapi kita tahu anak eko wataknya kareh, sanggup japaknya pokoknya. Semakin awak kareh kayaknya semakin damuhnya, ah tidak boleh dipukul. Karena kita harus tahu itu, ya kan? Sekolah anak eko. Bagaimana kalau seandainya kita menikah dengan anak kecil? Boleh tidak menikah sama anak kecil? Boleh. Rasulullah menikah dengan Aisyah umur 7 tahun. Nikah kita dengan anak umpamanya usia 2 tahun. 3 tahun. Ya kan? Saking sayangnya bapak aku kepada Ustaz Rafi kan dinikahnya anaknya. Bagaimana anak aku? Dukulnya nanti ketika dia telah memungkinkan. Belum boleh sekarang. Waktu kecil. Waktu, apa namanya? Waktu kecil ini, kalau seandainya dia telah mumayyiz dan mencapai usia 7 tahun, siapa yang menyuruh dia sholat? Orang tuanya pertama kalau ada. Kalau tidak ada orang tuanya, bagi suaminya. Apakah dipukul? Tidak, ini khilaf dalam mazhab kita. Ya kan? Sebagian ulama mengatakan dipukul, tetap dipukul. Tapi kata Syekh Mustafa, kalau Syekh Mustafa mengatakan tidak dipukul. Kebanyakan kalau kita kata kita temukan di kitab-kitab itu dipukul. Ya kan? Perempuan jangan dipukul, sulit tuh. Perempuan itu kalau seandainya mimpinya awak mukulinya, ya kan? Itu dingin sampai mati. Mimpi itu. Apalagi kalau kenyataan dipukul. Nah, itu bahaya. Nah, gitu kan? Jadi, tapi Imam Zarkasi mengatakan dipukul. Ya kan? Beliau mengatakan disunahkan memukulnya, ya kan? Mutlakan. Baik dia itu mutlaqan ini maksudnya adalah baik wallahu alam makna mutlaqan. Boleh jadi makna mutlaqan adalah baik dia akan sadar atau tidak sadar. Tapi pukulan itu dalam kitab-kitab seperti kata Ibnu Abbas kalau tidak salah itu dengan kayu siwak. Kayu siwak. Pukulan dengan pukul istri itu dengan kayu siwak atau pukul anak dengan kayu siwak. Kayu siwak. Itu menunjukkan pukulan itu bukan untuk menyakiti. Pukulan dalam Islam itu pukul mendidik. Artinya awak biasanya lambu-lambu menyuruhkan sholatlah nak, sholatlah. Nah gitu kan. Kini ndak mau pukul lagi. Itu artinya adalah ada ancaman supaya nyo sholat seperti itu. Apalah rasanya jo kayu anu? Apalagi pendek kan? Gini-gini. Kemudian yang ketiga adalah wal aqlu dan berakal. Maka orang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk, umpamanya apa namanya? Abang datang pemaja di siko. Biar Rafiko disengaja letak nyuk alkohol. Ya kan? Lah minum alkohol. Mabuk sehari semalam abang. Maka 5 kali solat itu tidak wajib abang mengqadanya. Karena abang hilang kesadaran ketika itu. Kalau hilang kesadaran, hilang syarat wajib solat. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi kalau tahu umpamanya kan ketika duonya lah tahu. Ah, iko Rafi letaknya kan. Ah, kalau sengaja dan hilang akal nanti wajib mengqadanya. Itu namanya muta'addin ghairu muta'addin dalam fikih. Muta'addin itu sengaja awak membuat awak mabuk, sengaja membuat pingsan. Tapi kalau ndak sengaja hilang akal awak ndak wajib mengqadha selama waktu awak pingsan, selama waktu awak mabuk. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah wan naqa'u 'anil haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Kalau dia haid dan nifas tidak boleh tentu sholat, ya kan? Maka tidak wajib bagi orang yang haid dan nifas itu sholat dan tidak wajib mengqadha. Dan bahkan tidak sah mengqadhanya dan berdosa sebagaimana kata Imam Khatib Syarbini. Kemudian yang kelima adalah wa bulughud da'wati, sampainya dakwah Islam dengan betul kepadanya. Ada kalanya umpamanya ada daerah itu, ya kan, sampai Islam tapi Islam memang salah atau wajah Islam itu salah kepada mereka sampainya. Ah, berarti belum terpenuhi syarat-syarat wajib salat bagi mereka, yaitu sampainya dakwah. Ya kan, umpamanya ada orang tinggal di pedalaman sekali, belum terjamah oleh dakwah sama sekali. Ah, maka bagi mereka tidak berdosa. Maka hukum mereka sama dengan hukum ahli fatrah nanti. Ahli fatrah tahu? Ahli fatrah itu orang yang tinggal antara dua nabi. Contohnya meninggal nabi ini, antara nabi ini dengan nabi berikutnya ada orang yang hidup di zaman itu. Berarti kan tidak ada syariat itu. Syariat nabi berikut, nabi pertama itu sudah hilang dengan hilangnya nabi itu. Nabi berikutnya belum datang. Kan namanya ahlu fatrah. Orang hidup di antara ahlu fatrah itu adalah masuk surga. Seperti ibunda dan ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibunda ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafatnya kapan? Malah ayah Nabi wafat ketika Nabi dalam usia kandungan. Ya kan? Ibu Nabi ketika Nabi masih usia kecil. Artinya Nabi belum diutus menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi. Dan mereka telah meninggal. Maka mereka meninggal antara fatrah Nabi. Ah, maka disebut dengan ahlu fatrah. Dan mereka masuk surga. Semua ahlu fatrah masuk surga. Walaupun mereka menyembah berhala. Ya kan? Kalau seandainya mereka tidak berpaling dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Tapi kalau seandainya mereka jelas-jelas berpaling. Seperti menyembah berhala. Salah tadi. Seperti menyembah berhala. Maka tidak. Ya kan? Jadi sampainya dakwah. Kemudian selanjutnya adalah wa salamatul hawas, selamatnya panca indera. Salamatul hawas, apa yang dimaksud hawas di sini? Yaitu allati yahsulu biha al idrak, alatul idrak. Apa yang alat idrak? Tahu idrak? Bagaimana kita mendapatkan sebuah ilmu itu namanya idrak. Paham ya? Alatul idrak kita itu dua. Imma adalah mata dengan melihat atau pendengaran. Kalau ada orang lahir dalam keadaan buta dan tuli, dua-duanya buta dan tuli, walaupun dia bisa berbicara, ini nadir sekali, jarang, karena biasanya berbicara itu karena mendengar, ya kan? Kalau seandainya ada orang yang lahir dalam keadaan buta dan tuli, asam wa a'ma, maka tidak wajib apapun sama dia. Buta tuli, ya kan? Tidak wajib apapun. Dan dia masuk surga. Masuk surga. Begitu juga umpamanya kalau ada seseorang itu berbeda halnya kalau seandainya dia bisa melihat. Kemudian setelah bisa melihat dan telah mempelajari sesuatu, kemudian buta dia. Ah, maka ini wajib bagi dia karena dia telah mengetahui hal-hal ketika dia melihat. Paham ya? Yep. Sekarang kan ada Quran apa namanya? Yang di Rabat, di Faber. Iya. Kalau seandainya bisa mendengar, wajib baginya. Syaratnya kan kita katakan tadi, mendengar dan mata. Iya. Kalau seandainya dua-duanya itu hilang, karena dua-duanya ini adalah alat supaya dia mengetahui sesuatu itu. Seandainya seorang buta tapi bisa mendengar, itu masih bisa dia, masih ada alat idroknya, alat untuk mengetahui sesuatu. Tapi kalau dua-duanya hilang, itu hilang alat idroknya. Iya kan? Tapi kalau hilang, wajib ya? Ya, wajib. Kalau seandainya bisa dia melihat, bisa dia mendengar, berarti ada alat idroknya. Wajib belajar dan wajib sholat. Dan terpenuhi syarat-syarat sah wajib sholat bagi mereka. Ya. Oh, sama hanya ketika dipakaikan alat, misalnya kan, ini bisa mendengar. Ah, kalau bisa pakai alat, wajib pakai alat. Seandainya bisa pakai alat, wajib pakai alat. Paham sampai di sini? Kita baca Arkanus Shalah. Berapa jam kita dari tadi? Pas sejam. Sejam. Bismillah. Arkanus Shalah. Rukun-rukun salat. Dalam pembahasan wudu, beliau membahas tentang beliau menggunakan ibarat dengan furudul wudu, bukan dengan arkanul wudu. Apa perbedaan arkan dan furud dalam bab ini? Ya kan? Arkan itu tidak bisa dipisah. Tapi kalau furud itu bisa dipisah. Seperti wudu. Bisa tidak kita pisah-pisah wudu? Sekarang di siko umpamanya kita cuci muka. Kemudian berangkat ke asir. Di asir cuci tangan. Kemudian berangkat ke giza. Giza cuci basuh kepala. Kemudian berangkat ke ke dimyat, ke kaki. Ya kan? Sah tidak wudu kita? Sah wudu kita. Karena mualah itu tidak disyaratkan dalam wudu. Cuma sunnah mualah itu berturut-turut. Paham ya? Makanya digunakan dengan istilah furudul wudu. Tapi kalau arkan, tidak boleh. Mesti berturut-turut. Seperti halnya sholat. Ya kan? Tidak boleh kita takbir kemudian jalan sontak. Ya kan? Kemudian lanjut kok. Tidak bisa. Arkanus sholah. Rukun sholat. Arkanus sholah. Sab'ata asyara. Ada 17. Ada 17. Jadi 17 rukun yang beliau sebutkan ini adalah ingatlah di awal dulu ketika kita membahas tentang sholat. Jadi kita katakan aqwalun wa af'alun. Aqwal ada berapa? Tiga. Aqwal ada berapa? Lima. Hah? Ada 5. Apa saja? Coba sebutkan pertama. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat pada Nabi, kemudian salam. Kemudian af'al. 8 apa saja? Berdiri bagi yang mampu. Ya kan? Kemudian ruku, niat dulu niat, niat berdiri. Karena niat itu fi'lun qalbi. Berdiri kemudian ruku, i'tidal, dua sujud. Antara dua sujud. Tasyahud akhir. Kemudian tartib. Karena tartib ini fi'lun i'tibari. Fi'lun i'tibari. 8 tambah 5 3 balai. Nah, 3 balai. Ah, beliau mengatakan 7 balai tadi sih kok. Bagus. Nah, gitu kan? Berarti berapa kurang itu dari 3 balai? 7 balai. Kurang 4. Ya kan? Kurang 4. Apa yang 4 itu? Yaitu tumakninah. Nah, jadi beliau membuat tumakninah di masing-masing. Yang ruku, i'tidal, duduk antara dua sujud, kemudian sujud. Di ampe-tampe eko tumakninahnya dipisah-pisahkan oleh beliau. Paham ya? Jadi tumakninah dibuat cek-cek sehingga menjadi 17. Ada ulama mengatakan hanya 17. Ada bahkan ada ulama mengatakan 18. Ada ulama mengatakan 19, afwan. Ada ulama mengatakan 15 dengan menambah niat itu dibarengi dengan takbir. Ditambah rukun satu lagi adalah niat dibarengi dengan takbir. Nah gitu. Padahal kalau seandainya bagi ulama yang tidak menyebutkan ini, mereka menyebutkan ini di antara syarat atau rukun-rukun niat nanti. Itu kan ada juga ulama mengatakan 19 dengan menjadikan salah satu rukun sholat itu adalah khusyuk. Ada juga ulama mengatakan 13 seperti yang masyhur yang kita sebutkan tadi, sebagaimana dalam minhaj dan yang lainnya. Khilaf di antara mereka hanya khilaf lafzi. Ya, khilaf lafzi. Apa itu khilaf lafzi? Beda sudut pandang, ya kan? Ya kan? Khilaf lafzi itu maknanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ma law tala'a kullu fariqin murad al-akhir laqala bihi. Ma law tala'a, ma law tala'a kullu fariqin murad al-akhir laqala bihi. Fazil, siapa nama tadi? Razif. Razif. Warna kitab Qazif warna hitam bang, tidak warna kuning. Warna hitam bang, warna kuning. Nah, keperbedaannya namanya perbedaan lafzi. Kenapa? Kalau seandainya Razif berada di posisi ambo pastinya mengatakan kuning. Kalau ambo berada di posisinya pastinya mengatakan hitam. Iko maksudnya adalah malawit tola'a. Seandainya masing-masing kelompok kullu fariqin malawit tola kullu fariqin muradal akhar, maksud daripada yang lain laqala bihi, pasti dia akan berkata demikian juga. Paham ya? Itu yang disebut dengan khilaf lafzi. Jadi yang mengatakan 20, 19, 15, 14 itu khilafnya khilaf lafzi. Apa yang pertama? An-niyatu, niat. Niat adalah dengan hati. An-niyah bil-qalbi. Niat ini rukun. Tapi ada juga ulama yang mengatakan niat itu adalah syarat. Apa perbedaan syarat dan rukun? Syarat dan rukun itu sama-sama tidak sah suatu ibadah kecuali dengan mengerjakannya. Ma yatawaqqaf 'alaihi sihhatu asyai'i. Ya kan? Tapi bedanya adalah rukun juz'un minhu. Sedangkan syarat laisa juz'an minhu. Contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun dan bahagian daripada salat. Apa contohnya syarat salat wudu? Dan dia tidak sah salat kecuali tidak adanya wudu. Tapi dia bukan bahagian daripada salat. Paham perbedaannya kan? Ada ulama kita mengatakan niat ini syarat. Berarti kalau syarat sebelum takbir. Ada ulama mengatakan demikian. Pendapat Imam Ghazali. Ya kan? Tapi pendapat yang dipegang dalam mazhab kita adalah niat itu rukun. Ya. Kemudian salat itu kemarin kita bahas. Pertemuan kemarin. Salat itu ada tiga pembagiannya. Ada salat fardu. Ada salat itu salat sunnah. Sunnah itu ada yang muqayyad dengan waktu atau sebab. Dan ada salat sunnah mutlak. Paham ya? Pertama, sholat fardu. Yang fardu ini ada kalanya fardu ain atau fardu kifayah atau fardu dengan sebab nazar. Berarti ada berapa? Ada tiga. Fardu ain, fardu kifayah atau fardu dengan sebab nazar. Maka rukun-rukun dalam niatnya ada tiga. Rukun-rukun dalam niatnya ada tiga. Jadi wajib terpenuhi tiga hal ini. Apa saja itu? Wajib dia mengatakan atau syarat. Syarat-syarat dalam niat itu ada tiga. Yang pertama adanya qasdul fi'li. Adanya al-qasdu. Usolli. Ada usollinya. Yang kedua adanya ta'yin. Adanya ta'yin. Apa itu ta'yin? Amal apa yang sedang kita kerjakan? Itu ta'yin. Ya kan? Membedakan dari yang lain. Contohnya zuhur. Apa membedakan zuhur dan asar? Ta'in. Usolli zuhro. Kemudian yang ketiga, niyatul fardiyah. Wajib mengerjakan, menyebutkan fardunya. Usolli fardu zuhri. Ini paling minimal. Dan sudah sah solat kita. Usolli fardu zuhri. Tiga saja. Usolli al-qasdunya. Fardu, niat fardunya. Al-zuhur, ta'innya. Paham ya? Ini kalau solat, fardu. Baik fardu ain, fardu kifayah, atau fardu dengan sebab nazar. Yang kedua adalah sunnah muqayyad dengan sebab atau waktu. Dua saja. Hilangkan fardu tadi. Berarti tinggal al-qasdu dan at-ta'in. Al-qasdu dan at-ta'in. Nah, itu sholat sunnah. Sehingga pada sholat sunnah itu kita sebutkan umpamanya sholat duha. Usolli ad-duha. Boleh. sah. Gitu kan? Tapi menyebutkan sunat itu hukumnya sunat. Menyebutkan sunat hukumnya sunat. Usalli sunnatad duha. Nah, gitu. Kalau solat itu qabliyah ba'diyah, bagaimana rinciannya kemarin? Kalau ada qabliyah ba'diyahnya, wajib menyebutkan qabliyah atau ba'diyahnya. Seperti zuhur. Ya, selain asar dan subuh lah. Ya kan? Kalau asar dan subuh, hanya satu solatnya, kan? Maka tidak disebutkan qabliyah dan ba'diyahnya. Paham ya? Subuh kan tidak ada ba'diyah. Iya. Coba katakan solat sunnah subuh. Atau sunat fajar. Atau sunat apa lagi? Sunat syahadah. Banyak tuh istilahnya. Sunat syahadah. Sunat fajar. Kemudian sunat fajar sani. Ya gitu. Banyak tuh niatnya. Buka bajuri. Apalagi? Itu yang kedua. Kalau seandainya solatnya solat Idul Adha. Solat Eid, maka wajib menyebutkan apakah ini Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah solat sunnah mutlak. Maka tidak wajib kecuali hanya Al-Qasdu saja. Paham ya? Kita ulangi. Solat itu ada tiga pembagian. Pertama, fardu. Fardu itu ada tiga. Fardu Ain, fardu Kifayah, dan fardu dengan sebab nazar. Apa syarat-syarat dalam niat solat fardu? Tiga. Pertama, Al-Qasdu. Yang kedua, At-ta'in. Yang ketiga, niyatul fardiyah. Yang kedua, solat sunnah yang muqayyad bisabab au biwaktin. Apa saja yang wajib? Dua. Pertama, qasdu. Yang kedua, at-ta'in. Yang ketiga, solat sunnah mutlak. Apa saja yang wajib? Satu saja, yaitu al-qasdu. Paham sampai di sini? Kemudian, niat itu ada tiga syaratnya. Tadi, niat pembagian dari segi fardu-fardunya. Ya kan, fardu, sunnah atau secara umum apapun solat, maka niat itu tiga syaratnya. Yang pertama mesti al-jazmu, yakin, mesti yakin. Jadi kalau ragu kita dalam niat ini, maka tidak sah solat kita. Ya kan? Atau mentaklikkan dengan sesuatu, nawaitu solah insyaallah, usolli fardhu dhuhri insyaallah, usolli fardhu dhuhri inja'a amrun imja'a azal, nah, gitu kan? Nah, tidak sah. Kalau seandainya itu niatnya mentaklik atau kita hanya menyebutkan demikian, maka tak sah. Tapi kalau kita sebut usolli fardhu dhuhri insyaallah, kalau niatnya adalah tabarruk menyebutkan insyaallah, atau niatnya adalah bahwa memang perbuatan ini tidak terjadi kecuali karena Allah Ta'ala kuat akidahnya, gitu kan, maka tidak masalah. Walaupun tidak dianjurkan, ya kan, tapi tidak masalah. Kemudian yang kedua, syarat daripada niat itu adalah dia tidak mengerjakan sesuatu yang menafikan niat. Tidak mengerjakan sesuatu yang menafikan niat. Apa contoh yang menafikan niat? Ragu dalam niat, berniat keluar dari sholat. Jadi kalau seandainya kita dalam sholat sekarang dan berniat keluar, hanya berniat atau ragu, saya mau batalkan atau enggak, langsung batal sholat. Ragu kita umpamanya. Bisa saja, contohnya Allahu Akbar. Dalam sholat kita katakan seandainya datang Harun, langsung batalkan sholat sunat itu. Langsung batal ketika itu. Ya kan, tanpa basi-basi langsung batal. Karena dia mengerjakan sesuatu yang menafikan jazam sholat. Paham ya? Jadi tidak boleh ragu. Tidak boleh niat membatalkan sholat. Kalau niat membatalkan, langsung batal sholat. Kecuali kalau was-was saja. Kita awak baru beraja kok. Nah, sarang sholat, bukau kan ingin. Ya. Kalau niat, oh batal, langsung batal gitu kan. Iko tidak masalah. Iko namanya qahri. Was-was qahri. Ya kan, awak sedang mempelajari, tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah, syaratnya niat itu dibarengi dengan takbiratul ihram. Muqaranah bainan niyah wa takbiratul ihram. Nanti insyaAllah dalam setelah ini kita bahas. Ya kan, dalam pembahasan takbiratul ihram. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu, kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram itu artinya mengharamkan. Ya kan? Dia mengharamkan sesuatu yang halal sebelum sholat. Minum kau halal tak? Halal sekali. Ya kan? Kulu washrabu. Halal sekali. Tapi ketika takbir, haram meminum ini. Haram maksudnya adalah haram kalau kita minum batal sholat. Itu maksudnya. Untuk keberlangsungan sholat kita haram kita makan. Haram kita minum. Ya kan? Itu disebut dengan takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram, ya ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Ada 20 syarat takbiratul ihram. Syarat yang pertama mesti menggunakan kalimat lafzul jalalah, Allah. Tidak boleh mengganti dengan lafaz yang lain. Ar-Rahman Akbar. Gitu tidak boleh. Itu kan Ar-Rahim Akbar. Tidak sah. Jadi mesti menggunakan lafaz jalalah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak adanya mat pada hamzah. Lafaz jalalah itu. Allah. Itu pertanyaan itu. Lai gadang Allah. Kan itu pertanyaan itu. Apakah Allah itu maha besar? Nah, tidak boleh memakai mat. Yang ketiga, tidak ada panjang pada lafaz Allah, ya kan, di antara lam dan ha itu tidak lebih daripada 14 harakat. 7 alif. Tidak lebih dari 7 alif. Tapi boleh lama-lama, boleh. Allahu Akbar tidak batal. Karena masih pendek itu. Allah 14 harakat itu panjang sekali itu. Kalau lebih dari 17 harakat, Allah. Paham sekali. Akbar. Hah? 14 harakat. 14 harakat. Berarti 7 alif ya. Lebih. Kalau seandainya lebih dari 14 harakat, maka batal. Nah, tapi kalau kurang, enggak salah. Enggak ada minimal, minimal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada minimal. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mendahulukan lafaz jalalah dari Akbar. Tidak boleh Akbar dulu. Akbarullah. Tidak boleh. Tidak sah. Kemudian yang kelima, tidak menambah waw sebelum lafaz jalalah. Wallahu Akbar. Tidak sah. Kemudian bahwa dia menggunakan lafaz Akbar. Tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Ya kan, Allahu a'zam. Allahu ajal. Ya kan, Allahu afdal. Tidak boleh. Ya kan? Atau menggunakan selain af'al tafdil. Allahu kabir. Nah, tidak sah juga. Ya kan? Kemudian yang ketujuh, tidak adanya mat hamzah pada akbar sehingga menjadi istifham. Allahu akbar. Gitu kan? Iyo kadang, gitu kan? Kemudian tidak menggugurkan hamzah pada akbar. Allahu akbar. Tapi kalau diganti dengan waw boleh. Diganti dengan waw tidak apa-apa. Allahu akbar. Allahu akbar. Beda nanti dengan kalau seandainya tambah waw, itu tidak sah. Allahu akbar tidak sah. Tapi Allahu akbar sah. Karena ada qira'ah hamzah seperti itu. Kemudian selanjutnya, tidak mengganti kaf pada akbar itu dengan hamzah. Anak kecil Allahu akbar, gitu kan? Nah, bagi orang mampu tidak boleh. Kemudian tidak memanjangkan mat pada ba. Allahu akbar, gitu kan? Begitu seperti azan di sebelah ruak. Akbar, Allah Akbar. Banyak terjadi. Kemudian tidak mentasdidkan ba, Allahu Akbar. Jadi tidak mentasdidkan ba. Kemudian tidak menambah waw antara lafaz jalalah dan akbar. Ini yang kita katakan tadi. Allahu wa akbar tidak boleh. Tapi Allahu Akbar boleh. Beda kan? Eh? Kemudian tidak membatas antara Allah dengan akbar dengan dhamir. Dhamir fasal huwa. Allahu akbar tidak boleh. Ya, tapi kalau seandainya menggunakan sifat boleh. Allahul Jalilu Akbar boleh. Allahul Jalilul Azimu Akbar boleh. Tapi kalau salah tiga kalimat atau lebih itu tidak boleh. Tapi kalau dua satu boleh. Allahul Azimu Akbar, Allahul Azimul Jalil Akbar. Tapi Allahu la ilaha illallah oh, akbar. Tidak sah. Ya? Kita membahas tentang sah dan sahnya. Dianjur dan dianjurnya, ya kan, beda lagi. Jadi sah kalau seandainya Allahul Azimu Akbar, Allahul Azimul Jalilu Akbar, karena dua kalimat. Tapi kalau telah tiga, maka itu telah banyak. Tidak sah. Kemudian mesti berturut-turut antara dua kalimat ini. Tidak boleh dibatasi. Allah. Kemudian juga setelah itu akbar. Tidak sah. Ya kan? Kemudian yang ke-15. Mesti menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemah. Tapi kalau memang dia baru masuk Islam dan tidak mampu bahasa Arab, boleh diterjemah bahasa akbarnya. Kemudian dia sendiri mesti mendengar semua kalimat itu. Ya kan? Kalau tidak ada gangguan. Kemudian dia mesti mengucapkan takbir itu dalam posisi yang sah. Dia membaca Al-Fatihah. Bacaannya tuh sah. Awak ketagak gini baru. Umpamanya awak ke solat gini dulu dia. Solat itu lah. Wah sedang menikah baru. Lah takbir. Allahu Akbar. Ah itu tidak sah. Nah gitu kan. Kata para ulama. Boleh inyo. Sedang dirukuk. Tapi ketagak lebih dekat. Berdiri lebih dekat. Akrab ilal qiyam. Nah gitu. Contohnya. Nanti akan kita bahas setelah ini rukuk. Rukuk itu minimal adalah sampainya apa namanya? Telapak tangan ke lutut walaupun tidak awak cacahan. Ah gitu. Nah, kok rukuk lah sah kok seperti kok rukuk. Kan kok lah sampai ke siko walaupun ndak lah tak. Kok lah sah kok rukuk seperti kok. Kalau tak seketik kok ndak sampai, aku dianggap berdiri. Maka kalau seperti iko sah, tapi kalau lari dakik kepada rukuk itu ndak sah takbirnya. Jadi di siko sah takbir. Allahu Akbar. Mereka sah. Mereka sah. Tapi kalau agak bawah seketik, lah kadakik ke ruku, itu tidak sah. Takbir di sana. Tapi kalau dakik ke berdiri, nah itu sah. Paham ya? Nanti akan lebih jelas ketika pembahasan ruku. Kalau besok pas orang masuk sajid, bang, pas tidak ada imam, dari pintu lagi pun. Tidak sah. Kecuali kalau nyusolat di pintu itu. Atau pas baru menutup tagak, nyerai sila gitu. Ya salam kali kan. Bila... Padi, kalau masih kalau nyeberdiri sah, kalau nyeberdiri ya kan sah. Tapi afdolnya berdiri di tempat dulu, ya kan? Baru takbir. Jangan di belakang lainnya lah takbir, ya kan? Karena ada kisah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu. Nyetelambik solat kemudian di belakang lah takbir nyu capek, ya kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan Ibnu Umar kalau tidak salah. Nabi tidak menyalahkan. Tapi kata Nabi. Bahkan didoakan Nabi oleh Nabi. Zadakallahu hirsan. Fala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kelobaan kepadamu untuk berjamaah. Tapi jangan ulangi lagi. Nah, gitu. Apa tadi pembahasan kita? Takbir itu di tempat yang sah qiraah di sana. Ya. Kemudian takbir itu dalam keadaan kita menghadap kiblat dengan dada. Kemudian selanjutnya yang ke-19. Mesti mengakhirkan takbir daripada takbir imam kalau kita berjamaah. Kalau seandainya ada bahagian dari takbir kita dari A sampai Ro. Bapaknya A, Hamzah di Ro, Hamzah di pada Akbar Allah itu. Hamzah di situ. Beriringan dengan Ro si imam. Allahu Akbar. Langsung kita takbir di sana. Maka batal. Dan tak sah soal kita. Mesti terakhir selesai Akbar. Baru kita boleh Allahu Akbarnya. Paham ya? Jadi mesti ditakhirkan dari takbir si imam kalau dia adalah si makmum. Kemudian ke-20 yang terakhir, mesti tidak ada niat yang lain ketika dia bertakbir. Tapi kalau ada niat lain ketika bertakbir maka tidak sah. Umpamanya seorang tagak gitu kan, tampak sesuatu yang tampak apa namanya akhwat idamannya, Allahu Akbar gitu kan, takjub Allahu Akbar, maka tidak boleh langsung dijadikan takbir itu. Tidak sah. Kan? Nah, ini syarat yang sangat penting lagi. Selanjutnya adalah muqaranah antara takbir dengan niat. Muqaranah antara takbir dengan niat. Nah, simak, ini agak penting. Muqaranah antara niat dan takbir, para ulama mengatakan muqaranah ada namanya istihdar. Ada namanya muqaranah. Ya? Ada istihdar itu namanya istihdar hakiki, tafsili. Ada namanya istihdar urfi ijmali. Istihdar ada dua. Istihdar hakiki, tafsili. Yang kedua, istihdar urfi ijmali. Ada yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, muqaranah. Muqaranah begitu juga. Ada muqaranah hakiki, tafsili. Muqaranah hakikiyah, tafsiliyah. Ada muqaranah urfiyah, ijmaliyah. Paham ya? Coba catat. Zal. Pertama al-istihdar. Istihdar ada dua. Istihdar haqiqiyun tafsiliyun. Kokot pai kumbu. Haqiqiyun tafsiliyun. Kemudian yang kedua, istihdar urfiyun ijmali. Ijmali. Kemudian yang kedua di bawah, muqaranah. Muqaranah juga ada dua. Sama, muqaranah haqiqiyah tafsiliyah. Ada muqaranah, ada muqaranah urfiyah ijmaliyah. Kelihatannya? Ah, nanti dicatat. Nanti dicatat. Coba perhatikan dulu penjelasannya. Tampak kan istihdar dengan muqaranah. Apa itu istihdar? Istihdar itu kan menghadirkan niat. Kalau bahasa terjemah nawaknya menghadirkan niat. Yang istihdar hakiki, menghadirkan niat hakiki itu maksudnya adalah hadir rukun-rukun niat yang tigo baleh itu dalam zihin awak secara tafsil dari awal sampai akhir, dan hadir itu di dalam benak awak dalam keadaan tahu rukun-rukun masing-masing. Itu namanya istihdar hakiki tafsili. Apa itu muqaranah yang apa namanya tafsili? Sama dengan itu. Ketika kita takbir Allahu Akbar, dari A sampai Ra mesti sama. Jadi niat awal dengan hamzah awal dengan akhir, akhir niat dengan akhir Ra itu harus sama. Dan semua yang kita istihdarkan tadi hadir dalam niat tadi. Paham ya? Nah itu namanya muqaranah, muqaranah haqiqiyah. Nah gitu. Jadi ada istihdar hakiki dan ada muqaranah hakiki. Ada yang kedua, yaitu oleh sebagian ulama, dan sebetulnya mu'tamad mazhab kita yang wajib adalah istihdar hakiki. Jadi ketika kita berniat, ya, ketika berniat hadir semuanya. Tapi tafsiran yang tadi kita katakan, yang kita katakan tadi tafsiran bahwa istihdar muqaranah hakiki adalah sesuainya awal takbir dengan awal niat dan akhir niat dengan akhir takbir. Ini pendapat ayah Imam Juwaini, Abu Muhammad Al-Juwaini. Kata Syekh Mustafa laisa bi shawab, pendapat ini tidak betul. Makna yang betul ketika kita definisikan muqaranah hakikiyah itu adalah semua istihdar hakiki tadi hadir dalam niat walaupun tidak bersesuaian antara awal dan akhir. Paham ya? Ini yang pertama. Sebetulnya mu'tamad mazhab kita wajib niat itu muqaranah hakiki. Jadi semua hadir dalam niat itu. Nah, gitu. Ya kan? Nah, tapi dalam oleh ulama mutaakhirin dikatakan itu sulit sekali. Yang mengerjakan ini para wali saja yang bisa. Jadi wali yang telah mencapai tingkat wali itu bisa nyuhusuk seperti itu. Awak ketika takbir itu masih terbayang tuh, lihat si sojo samba itu enggak, masih terbayang seperti itu. Enggak khusyuk gitu, sulit gitu, ya kan? Makanya para ulama mengatakan cukup yang kedua, yang urfi, yang ijmali. Apa ijmali? Istihdar ijmali, yaitu istihdar perbuatan sholat secara umum. Ada sholat secara umum yang terbayang dakwah. Kemudian muqaranah adalah muqaranah perbuatan yang umum tadi saja, seperti itu. Tidak mesti semuanya. Nah gitu kan, semua itu lamun untuk ber Allah lamun lo seperti itu. Ya, nah, itu yang banyak membuat was-was ya kan. Niat itu seperti kon niat tuh, itu niat itu tak, itu niat sepantasnya niatnya, bahkan hati itu lebih cepat dari ucapan. Nah seperti itu ya kan. Ya, maka jangan ragu. Ya kan? Maka niat itu sebetulnya awalnya, kenapa kita sebut usolli fardhu zuhuri? Itu hanya untuk membantu. Dan sebetulnya bukan itu niat. Bukan usolli fardhu zuhuri. Adonyo istihdar dalam hati awak terhadap halaiko. Dan hati itu sangat cepat mainnya. Nah, maka harus dilatih. Ya kan? Nah, jangan lamu-lamu mengucapkan dalam hati seperti itu. Tapi kalau seandainya kita ucapkan di hati, usolli fardhu zuhuri. Usolli fardhu zuhuri dalam hati, ya kan? Itu sah niat. Ya gitu. Tapi itu bukan itu yang niat sebetulnya. Para ulama mengatakan niat itu kal buruk. Seperti kilat gitu. Allahu akbar. Ada niat. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, tapi dengan latihan. Oke. Dan tidak disyaratkan awak masih berniat sampai akhir salat. Tapi disyaratkan adanya tidak adanya niat yang menafikan atau sesuatu yang menafikan niat itu. Contohnya niat keluar salat atau ragu-ragu ingin melanjutkan, maka batal niat kita. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardi, berdiri kalau salat fardu. Baik itu fardu dengan fardu ain, fardu kifayah atau fardu dengan sebab nazar. Kalau salat sunnah boleh enggak kita duduk? Boleh. Ya kan, kita mau salat duha sekarang. Mau silakan duduk. Allah. Atau sedang berbaring ke arah sisi kiri, berbaring ke sisi kanan. Boleh salat berbaring itu, boleh. Tapi ketika ruku duduk. Nah, boleh, enggak masalah, ya kan, bagi orang pemalih. Ya kan? Kalau sakit bagaimana? Maka dalam hadis kan dikatakan orang yang salat man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im, maka mendapatkan setengah pahala orang ini bagi orang yang tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur tetap pahalanya dapat. Nah, gitu ya. Man shalla muttaji'an falahu nisfu ajri qa'id. Iko bagi orang yang tidak ada uzur. Kalau ada uzur tidak masalah, pahala tetap dapat. Maka kalau orang yang salat fardu wajib berdiri. Walaupun dengan bantuan. Walaupun dengan bantuan. Bantuan A biasanya bantu. Bisa bantuan itu jo tungke, bisa bantuan jo urang. Nah, gitu. Kalau seandainya kita butuh bantuan, ya kan, maka ditengok dulu. Apakah bantuan iko di awal kita berdiri atau dari awal sampai akhir? Kalau seandainya kita butuh bantuan dari awal sampai akhir, iko pasti tidak bisa kita berdiri. Maka tidak wajib berdiri sama sekali. Tapi kalau seandainya kita bisa berdiri, tapi awal berdiri itu yang sulit. Harus ada yang membantu. Maka wajib meminta bantuan. Kalau seandainya orang minta bantuan, meminta upah dari awak, wajib kita bayar. Dengan syarat bayaran itu lebih daripada uang nafkah kita. Seandainya 5.000, nafkah untuk istri 5.000 pula. Jangan diberikan, biarlah duduk sholat. Paham ya? Itu sayang juga menjadi istrinya. Ya kan? Kemudian selanjutnya, bantuan ini ada dua tadi. Bantuan orang atau bantuan tongkat. Nah, ini sama-sama. Kalau seandainya dia butuh di awal saja, maka wajib. Sekalipun dengan memakai nafkah tadi. Dengan ijar. Dengan ujroh. Dengan upah. Tapi kalau seandainya dia butuh bantuan berdiri itu dari awal sampai akhir, fil ibtida' wa dawam, maka tidak bisa berdiri berarti. Ya kan? Maka tidak wajib dia berdiri. Ini yang pertama. Kalau seandainya dia tidak mampu berdiri, baca ronyo sholat. Atau umpamanya lah agak tua, tentu agak membungkuk badannya kan. Sedangkan definisi berdiri itu adalah intisab tulang punggungnya tagak, itu artinya berdiri. Nah, ya kan, tidak meloyo ke depan, ke kanan kiri, nah gitu. Itu artinya intisab. Ketika berdiri dan ada orang agak bungkuk seperti kau, nah berarti itu dirinya. Ya kan, berdiri sebisanya. Kalau memang tidak bisa sama sekali berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam duduk. Seperti apa duduknya? Bi ayyihi atin kanat, kata para ulama. Baik apa duduknya? Tapi dianjurkan duduknya duduk iftirash. Ba duduk iftirash, duduk yang ma'ruf, iftirash. Kalau enggak duduk tarabbu. Nah ini, tarabbu ini. Bersila. Sila ini duduk ibadah ini. Nah, tarabbu. Kalau enggak bisa tarabbu, tawarruk. Enggak bisa tawarruk boleh ik'ak. Duduk ik'ak itu adalah, coba perhatikan duduk ik'ak. Ik'ak itu ada dua. Ik'ak yang mandub. Nah, ini kaki manduk ini. Tampak? Nah, duduk seperti ini dianjurkan. Al-ik'a min sunnati nabiyikum. Ya kan? Ik'a itu diantara sunnah nabimu. Nah, sunnah kita duduk seperti ini. Boleh duduk seperti ini. Nah, ini iftirash. Ini tawarruk. Nah, ini bersih tarabbu'. Ini ik'ak. Nah, ik'ak duduk di antara dua aliyataininya. Nah, kalau seperti ini sunnah. Ada juga ik'ak itu yang dimakruhkan. Durang malih. Ya kan? Sah salat seperti itu, tapi duduk orang malih. Ya kan? Dimakruhkan ketika menengahkan khutbah seperti itu, makruh hukumnya. Paham ya? Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring, ittijak. Ittijak. Apa itu ittijak? Berbaring. Berbaring pertama kalau bisa ke arah kanan, kalau bisa. Ya kan? Ke arah kanan. Sisi kanannya, seperti kau. Seperti dianjurkan kita tidur. Bak, tidur sunnah. Ya kan? Maka menghadap kita ke arah kiblat seperti itu. Kalau tidak, maka berbaring ke kiri. Kalau jo tidak bisa mentun, maka mustalqiyan. Mana lantang. Mana lantang. Kalau menelentang ke bahasa Indonesia, menelentang. Ya kan? Kalau tidurnya adalah tidur mustalqian, menelentang, maka dipakai bantal di belakang supaya berdiri kepala dan tumit diarahkan ke arah kiblat. Nah, gitu. Anggaplah di masaki diangkik anu belakang kasur itu ada angkik seperti itu. Diharapkan. Dibuatnya seperti basanda kalau bisa. Kalau tidak bisa, agih bantah. Kata dokter tidak bisa, punggung itu sakit lo gitu kan. Nah, sadung ke sakit, maka kepala saya naikin. Menghadap ke arah kiblat. Ini ke arah kiblat. Itu kalau bisa, kalau mas sakit itu sampai lo, jangan dipasuk lo. Itu kan, cukup menghadap ke arah manapun. Dan sah sholatnya. Dan tidak wajib mi'adah. Paham ya? Kalau tidak juga bisa mau itu, maka dengan isyarat kepala. Ya kan? Rukuknya seperti kau, sujudnya lebih seperti itu. Tidak aja bisa digerakkan kepala dengan mato, dengan istilahnya kau kedipan mata. Nah, gitu kan? Nah, jadi kedipan itu ada aja kedipan ibadah, ya kan? Nah, dikedipkan mata tu. Kalau tidak aja bisa kau kedip umpamanya aja hati dan solat aja hati je. Tidak aja bisa solatkan leh. Di sini kau para ulama mengatakan begitu pentingnya solat. Selama akalnya masih ada, ya kan, masih sabit akalnya, wajibnya sholat. Selama wak sadar dan masuk waktu sholat, wajib itu sholat dimanapun itu, ya kan? Tergantung nanti apakah wajib qadha atau tidaknya, wajibnya ada atau tidaknya. Paham ya seperti itu? Kemudian selanjutnya waqiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Membaca al-fatihah ini wajib dengan salah satu dari yang pada empat berurutan. Umpamanya inyo hafal alhamdulillah hifdzan. Kalau ndak hafal bisa ditalqinkan. Ya kan, dari luar orang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ikuti alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanur. Atau pakai handset kan. Mantap loh. Itu kalau ndak hafal, kemudian talqin. Kalau ndak bisa ditalqin bisa menengok ke mushaf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Gitu. Ya kan? Atau yang lain-lain. Atau yang lain-lain. Baik solatnya solat sirriyah maupun solat jahriyah. Baik dia imam maupun dia makmum. Baik solat sendiri atau solat berjamaah. Wajib membaca Al-Fatihah. Wajib Al-Fatihah. La solata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Ya kan? Ini mazhab Syafi'i. Kalau awak menjadi makmum dan tidak membaca Al-Fatihah, batal solat. Bukan jamaah batal, batal solat. Ya? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, itu membaca Al-Fatihah itu mesti dia terdengar. Nyo sendiri harus mendengar. Mazhab Maliki itu tidak wajib mendengar. Cukup digerakkan. Ya kan? Tidak ada mazhab dalam hati. Dalam hati saya baca tidak ada. Tidak ada mazhab satu pun. Kalau ada orang sholat, tidak ada mengecek. Tidak ada terdengar dia seorang. Dan tidak ada menggarik-garik muncungnya. Ya kan? Batal sholatnya bittifakin. Paham ya? Kemudian Al-Fatihah itu adalah syaratnya. Ada 10 syarat Fatihah. Syarat yang pertama, dia mesti mendengar. Ya kan, dalam keadaan normal. Tapi sekarang orang ribut umpamanya kan, orang Mesir bercakap. Tuh, enggak mungkin awak mendengar Al-Fatihah awak kan. Enggak mesti lo dekat-dekat bismillahirrahmanirrahim. Terang ada awak kan? Enggak mesti. Seperti apa normal ketika tak ada kebisingan awak kita membaca Al-Fatihah? Nah, seperti itulah kita membaca. walaupun tidak terdengar ketika ada keributan. Yang kedua, mesti tertib membacanya, ya kan? Dari ayat 1 ayat kedua mesti tertib. Kemudian berturut-turut antara kalimatnya. Kemudian selanjutnya dia mesti menjaga memperhatikan tasdid-tasdid yang 14. Jadi ada 14 tasdid dalam Fatihah itu mesti dijaga. Karena satu tasdid itu ada dua huruf di sana, ya kan? Kalau sengaja dia meninggalkan tasdid, batal Al-Fatihahnya, bukan sholat. Batal Fatihahnya yang hilang tasdid itu mesti diulang lagi. Nah. Kemudian selanjutnya, tidak lahan dalam membaca Al-Fatihah yang lahan merubah makna. Ada lahan itu merubah makna, ada yang tidak. Contohnya yang tidak merubah makna adalah suratul ladina. Harusnya dengan kasrah, ya bukan dengan fathah, bukan dengan dhammah. Dia baca surata atau surata, ya kan? Maka ini tidak masalah. Tapi kalau dia baca itu karena lahan, itu lahan itu, ya kan? Salah baca. Salah baca yang tidak berubah makna tidak masalah. Tapi kalau salah baca yang berubah makna, umpamanya suratul ladina an'amtu, sok-sok menjadi nikmat pula. Suratul ladina an'amti, perempuan pula. Nah, tidak sah. Batal solatnya. Kalau sengajonyo batal solatnya, sengajo. Ya, tapi kalau nyo ndak sengajo, batal qiraahnyo ko sajo dan wajibnya mengulangi balik. Paham ya? Kemudian dia tidak boleh membaca dengan qira'ah yang syadzah. Kalau seandainya dia membaca qira'ah syadzah, dan qira'ah syadzahnya adalah qira'ah yang merubah makna, maka tidak boleh, haram. Kemudian dan mesti membaca semua ayatnya, diantaranya adalah basmalah. Basmalah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Bagaimana kalau seandainya ragu membaca Al-Fatihah atau tidaknya? Sekarang sholat, kemudian ikut imam, biasa tuh, sering tuh mungkin terjadi, ya kan? Ragu, tadi yang mulai baca Al-Fatihah atau belum? Kalau ragunya fi aslil Fatihah, fi aslil qira'ah, ragunya Allah membaca atau belum, maka wajib mengulang, karena adalah al-aslu al-adam, maka wajib mengulang dari awal. Tapi umpamanya setelah selesai waladhalin amin, ragunya tadi ayat ketiga, ayat keempat, Fatihah mau baca atau tidak, ya? Nah, maka kau tidak masalah, tetap lanjutkan lah, sah, ya kan? Paham ya perbedaannya? Kalau nyo ragu itu sebelum ruku. Tapi ketika ragu nyo setelah ruku, sebelum ruku. Kalau setelah ruku nyo ragu, tadi baca itu enggak. Ya, nanti insyaallah dalam pembahasan dalam salat jemaah itu ada rincian lebih panjang nanti insyaallah tentang ragu tasyahud, ragu surat dan lain-lain. Lahan dalam ayat lahan dalam tasyahud dan yang lain-lain nanti insyaallah kita bahas. Kemudian mesti membacanya dengan bahasa Arab dan tidak boleh diterjemahkan. Tidak boleh diterjemahkan. Kemudian mesti membacanya dalam keadaan berdiri. Kemudian tidak ada niat lain ketika membacanya. Kalau seandainya kita baca Al-Fatihah, tujuan kita adalah berdoa, tujuan kita adalah sana, sanjungan kepada Allah, itu tidak sah Al-Fatihah kita. Baca Al-Fatihah mutlak saja atau tanpa niat. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka bisa diganti dengan 7 zikir atau beberapa zikir, ya 7 zikir yang ayatnya sama atau hurufnya sama. Yang penting bukan ayatnya, yang penting itu adalah huruf, bilangan hurufnya. 113 huruf seperti dikatakan dalam Ibnu Katsir, Al-Fatihah itu hurufnya 113 huruf dan ada 25 kalimat. Nah, mesti sama 113 huruf ini. Kalau seandainya itu dia tidak bisa Al-Fatihah, dibacalah zikir 113 huruf, ya kan? Baik ayat pertama itu panjang, bawahnya ayat kedua pendek. Yang penting 7 ayat sebagai Al-Fatihah. Zikir atau doa. Ya, doa didahulukan doa yang berkaitan dengan akhirat. Nah, kalau seandainya tidak tahu juga doa yang berkaitan akhirat, boleh doa yang berkaitan dengan duniawi. Nah, gitu kan. Kemudian kalau seandainya juga tidak bisa, dan seandainya umpamanya dia dapat Al-Fatihah sebagian dan dapat zikir sebagian, maka baca seperti itu. Kalau hanya Al-Fatihah saja, maka diulang sebagian Al-Fatihah umpamanya, maka diulang-ulang sebagian Al-Fatihah itu. Dapat bismillah saja, ulang bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, ya kan. Nah, kemudian kalau hanya sebagian zikir hanya subhanallah yang dapatnya. Subhanallah, ulang-ulang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai 113 huruf. Kalau tidak dapat sama sekali, tidak bisa sama sekali, maka diam salammu seperti kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah salammu 30 detik, maka diam selama 30 detik. Nah, kemudian baru rukuk. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah warruku, ruku. Ya, ruku. Ruku ini secara bahasa artinya adalah menunduk. Secara syarak artinya adalah menunduk tanpa inkhinas, sehingga sampai rohah kita ke lutut kita dalam keadaan normal. Inkhinas, tahu inkhinas? Coba berdiri ya, no. Entah. Di siko berdirinya. Berdiri membungkuk ikonya. Ikon betul. Kepala orang kata maaf. Ikon membungkuk itu. Ikon inkhinas namanya. Nyo membungkuk karena ikon membungkuk lo. Jadi ruku itu adalah membungkuk tanpa inkhinas. Harus luruh. Ah gitu. Ba luruh dan lah sampai sampai rohah kasih ko. Ya? Terpat tangannya kasih ko. Walaupun tidak diletakkan, karena meletakkan itu hukumnya sunnah. Ya? Dan itu minimalnya lah. Silakan duduk. Itu minimal ruku. Kemudian kalau seandainya nyun tidak bisa ruku umpamanya, maka silahkan dengan isyarat, dengan isyarat kepala. Kalau tidak bisa dengan isyarat kepala, maka dengan isyarat bola mata, dengan isyarat kedipan mata. Itu minimal ruku. Kemudian akmal ruku, sempurnanya ruku dilihat dari dua hal. Ada kalanya dari segi bacaan zikirnya, ada kala dari segi hayat keadaannya. Maka dianjurkan ruku itu adalah kasof hatin wahidah, seperti satu halaman datar. Kepala dan apa namanya punggungnya itu rata. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wa kana idza raqa'a lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwib walakin baina dhalik. Beliau tidak terlalu mengangkat kepalanya dan tidak pula menurunkan ke bawah. Walakin baina dhalik, tapi menengah antara seperti itu. Ada dianjurkan meletakkan tangan ke bawah. Ya kan? Dan tangan itu bukan seperti ini, banyak yang seperti itu. Ini salah. Tapi seperti ini. Agak direnggangkan sedikit. Nah, tampak ya? Tidak begini dan tidak pula rapat. Nah, tapi direnggangkan sedikit. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya kalau kita duduk umpamanya, bagaimana cara ruku kita? Minimal ruku bagi orang yang duduk itu adalah kepalanya sejajar dengan lutut ini. Nah, begini. Sujud ke bawah. Gitu kan? Itu minimal. Kalau maksimalnya ampita cacah. Tahu ampita cacah? hampir menyentuh tapi tidak menyentuh. Contohnya iko kanyang no kah? Iko lantai. Nah, hampir tercacah tapi tidak tercacah dong. Nah, gitu. Itu paling sempurnanya bagi orang sedang duduk. Kalau sujud tercacah, ya, tercecah. Paham ya? Nah, kalau memang tidak mampu umpamanya seperti itu ya sebisanya. Kemudian dalam ruku itu disyaratkan tidak ada niat lain. Kalau ada niat lain, maka wajibnya mengulang balik. Contohnya seorang berdiri gini kan, aduh kawannya meninjunya di belakang, langsungnya karena refleks silatnya langsung turun ke bawah. Maka ketika turun ke bawah langsungnya berniat ruku, maka tidak sah. Mesti balik ke atas dan mengulang ruku. Paham ya? Kemudian selanjutnya, wat tuma'nina tu fihi, dan tuma'ninah pada ruku. Apa makna tuma'ninah? Diam anggota badannya setelah bergerak. Itu artinya tuma'ninah. Jadi setelah dia naik, setelah turun, itu kan ada pergerakan turun. Setelah pergerakan itu diam, itu artinya tuma'ninah. Sukunul a'dha' ba'da harakatil huwi liruku' wa qabla harakati raf'i minhu. Kemudian yang ketujuh adalah al-i'tidal. Minimalnya adalah anggota tumaninah ini anggota badannya telah rehat sebentar. Ya kan? Para ulama mengatakan biqadri subhanallah. Dengan ukuran subhanallah. Kemudian yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal secara bahasa maknanya adalah istiqamah, musawah, sama. Sedangkan syar'an maknanya adalah kembalinya dia kepada sebelum dia rukuk, baik dia berdiri atau duduk. Kalau sholatnya duduk. Syarat i'tidal ini ada dua. Pertama, tidak ada maksud yang lain. Kalau ada maksud lain, maka tidak boleh. Dia sedang rukuk bawahnya. Takajuinya ada ula, tagaknya. Nah, langsungnya niat berdiri, tidak sah. Mestinya turun balik dan naik dengan tanpa niat atau dengan niat biasa. Paham ya? Yang kedua, tidak boleh panjang. I'tidal tidak boleh panjang. Apa ukuran panjangnya? Bacaan yang maksur dan ditambah dengan sekedar bacaan Al-Fatihah. Bacaan maksur dan bacaan Al-Fatihah. Apa bacaan maksur? Umpamanya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi il'us samawati wa mil ardi wa mil umasyita min syai'in ba'du. Kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil waladdallin. Hanya segitu batasnya kita dalam i'tidal. Kalau lebih panjang daripada itu, batal sholatnya. Paham ya? Karena ini termasuk rukun yang pendek. Jadi dalam sholat itu ada rukun qasir, ada rukun tawil. Rukun qasir itu adalah duduk antara dua sujud, kemudian i'tidal. Itu namanya rukun qasir. Tidak boleh panjang-panjang. Nanti pada duduk antara dua sujud akan kita sebutkan juga nanti qadar muddahnya. Kalau qadar muddah dalam i'tidal berapa tadi? Tidak boleh panjang daripada sekedar bacaan maksur dan bacaan Al-Fatihah. Paham ya? Dan tentu ini selain pada solat subuh pada rakaan kedua. Karena pada rakaan kedua, i'tidal rakaan kedua pada solat subuh kita akan kunut. Maka pada setiap solat yang ada kunutnya boleh walaupun panjang. Boleh walaupun panjang. Paham ya? Dan tidak batal. Kemudian yang kedelapan, wa tuma'ninatu fi dan tuma'ninah dalam i'tidal. Tuma'ninah dalam i'tidal. Bagaimana kalau seandainya seorang itu sujud dan ragunya? Tadilah yang bu i'tidal itu indah atau langsung paham bu? Ragunya. Maka wajib kembali i'tidal. Dan tuma'ninah sebentar dan langsung turun. Kemudian yang kesembilan, sujud, was sujud, sujud dua kali. Ya, dengan tujuh anggota. Mana saja tujuh anggota? Kan yang, ya kan? Mesti terbuka. Ini kening mesti terbuka. Kalau tertutup, tidak sah. Hati-hati peci. Ya kan? Kalau ada bagian sekitar. Karena yang wajib itu sebahagian. Sebagian kan yang. Nah, gitu kan? Kalau pecinya tabah, kok tertutup? Jauh pecinya sujud. Nah, gitu kan? Kalau kemudian dua telapak tangan, ya kan, rohah, baik jo ujung jari maupun jo telapak tangannya, batinnya atau dua-duanya itu lebih afdal. Kalau jiko saja sah, iko sah, satu dua sah, nah, gitu. Iko lebih afdal. Kemudian dua lutut, kalau iko boleh tertutup, kalau iko tidak boleh tertutup. Kemudian dua lutut, nah tentu lutut tertutup, ya kan. Kemudian batin jari-jari, nah, mesti jo batin jari-jari. Nah gitu kan, kalau tidak jobatin tidak sah. Paham jobatin ya? Cozel, pertezel, sujud zel. Ada kalanya orang sujud itu hanya ditagaknya seperti kok. Di siko sujud. Seperti itu. Sujud mesti seperti itu. Batin jarinya itu satu. Jadi itu jarinya mesti ke depan gitu. Jadi menghadap kiblat jari-jarinya itu. Sebisa mungkin. Karena segitu misalnya yang pas opat tahu. Ya kan? Kalau seandainya tidak bisa yo, berarti tagak. Tapi kalau seandainya bisa dan ditagak akan seperti kok tidak sah. Ya, tidak sah. Itu harus hati-hati. Banyak itu orang tidak hati-hati. Itu sujud. Ya, dan boleh dalam keadaan tertutup kaki itu. Kemudian sujud itu syaratnya ada beberapa syarat. Syarat pertama adalah mesti tidak ada niat yang lain. Kalau ada niat pula yang lain, turun bawah itu, maka tidak sah. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah, mesti semua anggota tadi yang tujuh tadi, berkumpul dalam satu waktu, dan inyo mesti tumakninah basamu. Yang turun dulu, umpamanya, kaki, apa, turun, lutui, kemudian turun iko, kemudian alun sampai kepala kau lah naik lo. Nah gitu, tidak boleh. Jadi mesti tujuh anggota ini tumakninah sama-sama di bawah lebih dahulu. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah tidak adanya pembatas antara kening dengan tempat sujud. Tidak adanya pembatas antara kening dan tempat sujud. Nah gitu. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ketika sujud wajib dia tahamul. Apa tuh tahamul? Agak ditekankan itu. Itu tahamul artinya. Ya. Itu tahamul artinya kalau seandainya awak letakkan umpamanya tisu, tisu itu akan kempesnya atau akan tempiknya seperti itu. Ndak hanya sih di apa namanya? Dicacahkan saja dong. Di apa namanya? Ditempel. Nah, ndak hanya ditempelkan. Kalau mazhab Maliki itu hanya ditempelkan. Cukup ditempelkan. Nah, mazhab kita tidak wajib, tidak boleh ditempelkan. Wajib tahamul. Wajib kepala itu menahan. Itu artinya tahamul. Paham ya? Kemudian wajib tankis. Tankis artinya adalah bagian pinggul kita naik ke atas. Coba perhatikan, ini penting ini. Wajib, bagian pinggul wajib naik ke atas. Tidak boleh sama rata, boleh seperti ini. Jadi taruhnya umpamanya sesuatu di sini, sujudnya seperti itu. Sama saja antara ajizah dengan asfalnya. Ajizah itu artinya bagian belakang punggung ini. Ya kan? Tidak boleh. Mesti turun seperti ini. Mesti pinggulnya di atas. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya orang itu sakit? Sakit. Dan tidak bisa turun. Sebisa mungkin. Kalau seandainya mungkin dia memakai bantal dan bisa tankis dengan pakai bantal, maka wajib pakai bantal. Contoh yang paling paling dekat adalah perempuan hamil. Itu sujud, sulit sujud itu. Kasian. Ya kan? Apalagi hamil tua. Itu sulit sekali sujud. Kalau seandainya bisa pakai bantal dan bisa tankis, mantap. Kalau tidak bisa, maka sebisa mungkin. Tidak wajib tankis. Paham makna tankis? Kemudian selanjutnya adalah dia tidak meletakkan di keningnya sesuatu yang menempel di badannya. Kalau wak pakai ridak umpamanya, atau pakai sorban, kan ada zailnya tuh, ada apa namanya, ekornya itu kan, sujud di situ. Atau perempuan kau sujudnya di atas mukena no, ya kan, umpamanya tempat solat kau di orang merokok, bau rokok, letaknya mukenanya sujud di sini, tidak sah solatnya. Kalau misalnya dasi mah? Tidak boleh, tidak sah juga. Di dasi, ya kan? Di lengan bajunya, di ridaknya, yang bergerak dengan pergerakannya. Kecuali nya punya ridak panjang, mana? Diletak di bawah sebagian kan? Letak di atas sebagian. Dan tidak bergerak dengan pergerakan, maka boleh. Kalau selama itu bergerak dengan pergerakannya, maka ikut dalam hukum batal tidak batal, tapi kalau dalam najis nanti batal. Kalau seandainya punya ridak panjang ridaknya, paling ujung kena najis, maka batal. Karena itu dia berhubung dengan najis. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah watumakninatu fihi. Kalau ruku, kalau sujud, mana yang dulu turun? Dalam mazhab Syafi'i dengan lutut. Ya, dalam mazhab Syafi'i dengan lutut, nah, gitu. Ada juga riwayat dengan tangan. Nah, tapi dalam mazhab kita lebih diutamakan dengan lutut. Nah, itu asal jangan cukup palu, kan? Jangan langsung jangan cukup palu. Kemudian wa tumaninatu fihi, dan tumaninah pada sujud itu. Sama pengertian dengan tadi. Wal julusu baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Apa syaratnya? Pertama, tidak ada niat yang lain. Yang kedua, dia tidak boleh memperpanjang lebih daripada zikir yang dimasyru'kan dan bacaan tasyahud akhir yang paling minimal. Nah, ini penting. Kalau tadi pada i'tidal, apa saja rukun qasir tadi? I'tidal dengan rukun qasir, i'tidal dengan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu tidak boleh lebih daripada bacaan yang ma'thur. Apa bacaan ma'thur di sana? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ya kan? ditambah dengan tahiyat, minimal tahiyat, tahiyat akhir. Karena minimal tahiyat akhir itu adalah at-tahiyyatu lillah, bukan at-tahiyyatu mubarakatuh salawat, itu sunnah itu. Minimal at-tahiyyatu lillah. Kemudian salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina, hilangkan as-salam. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Minimal itu. Berapa lama itu ukurannya kira-kira? Anda lebih daripada gabungan dua ekor. Paham ya? Ada yang tak paham? Jadi tak boleh dalam duduk antara dua sujud lebih daripada zikir ma'thur dan bacaan minimal tasyahud. Paham ya? Salamun alaikum. Salamun, pertama attahiyatu lillah, ini minimal. Attahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Iku minimal. Minimal tasyahud. Nah, kita. Kalau maksimalnya attahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, yang ma'ruf. Kemudian tuma'ninah padanya. Jadi tidak boleh panjang kecuali pada tempat-tempat yang memang disyariatkan panjang. Contohnya kalau solat tasbih. Solat tasbih kan banyak baca tasbih di sini nanti. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian tuma'ninah pada duduk antara dua sujud dan tasyahud akhir. Tasyahud yang mengiringi salam maksudnya. Minimal tadi yang telah kita sebutkan tadi dan maksimal yang telah kita hafal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa wa ashhadu Muhammadur Rasulullah langsung. Boleh, dua-duanya boleh. Bagaimana mengucapkan sayyidi, sayyidin, sayyidana, sayyidah, ya kan? Dalam tasyahud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Bagaimana hukumnya? Khilaf ulama kita. Menurut Imam Khatib dan Ibnu Hajar mengatakan la yundab, tidak dianjurkan. Menurut Imam Ramli dianjurkan. Ya kan? Syekh Mustafa boleh mengatakan ada hadis daripada Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau mengatakan allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud kama allamana ayatan minal Qur'an. Rasulullah mengajarkan kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan ayat Al-Qur'an. Boleh enggak kita menambah-nambah ayat Al-Qur'an? Enggak boleh. Maka begitu juga dalam tasyahud. Seolah-olah belum berisyarat seperti itu. Ya kan? Maka Syekh Mustafa lebih condong kepada dalam tasyahud itu tidak membaca sayyidina, tidak membaca sayyidana, asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Muhammadar rasul langsung. Ya. Tapi kalau dalam permasalahan shalawat itu beda lagi nanti. Ya kan? Dalam shalawat pendapat boleh dan tidak bolehnya jumhur mengatakan boleh membaca sayyidina. Nah, gitu. Hanya pendapat, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i ini, pendapat Imam Tawus namanya. Tapi ini pendapat yang syadzun. Pendapat yang syadz. Tapi pendapat jumhur, kemudian apakah disunahkan tidak disunahkan, ini khilaf juga antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Dan dalam tasyahud itu ada syarat-syaratnya juga. Apa syaratnya? Yang pertama itu dia sendiri mendengar, kemudian membaca dalam keadaan duduk, menggunakan bahasa Arab kalau mampu bahasa Arab, kemudian berturut-turut antara kalimatnya. Antar kalimatnya ya. Antara jumlah-jumlah itu tidak disyaratkan berturut-turut. Bagaimana maksudnya? Contohnya boleh kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Sah. Boleh. Kita baca tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu ashhadu. Boleh. Itu tidak disyaratkan tertib. Tapi antara kalimat yang memungkinkan merubah makna itu wajib tertib. Enggak boleh umpamanya kita katakan wahdahu la syarikalah illallah at-tahiyyatu. Nah, itu kan merubah makna itu. Nah, tidak boleh. Kemudian selanjutnya, dia tidak boleh mengganti lafaz daripada tahiyat itu dengan yang lain. Sekalipun itu muradifnya. Contohnya kita katakan assalamu alayka ayyuhar rasulu. Tidak boleh. Mesti menggunakan ayyuhan nabi. Paham ya? Begitu juga dia tidak boleh mengganti nama Muhammad Nabi itu, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak boleh juga dengan Muhammad. Assalamualaikum ayyuha Muhammad umpamanya, kan? Ya Muhammad. Begitu juga mesti dia menjaga dan perhatikan huruf kalimat dan tasydidnya. Kemudian selanjutnya adalah duduk di tasyahud akhir tersebut. Kemudian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Ini paling minimal. Allahumma shalli ala Muhammad. Sah. Kita baca tahiyat tadi minimal sekali. Nah, dalam membaca salat Jumat tadi baca yang pendek-pendek seperti ini. Salamun alaika at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabiy wa rahmatullah. Salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah gitu. Assalamualaikum. Udah. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Gitu kan? Sempurnanya itu salat Ibrahimiyah yang telah kita hafal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sampai akhir. Fil alamin an kamil majid. Kemudian salam, itu salam yang pertama. Minimal assalamualaikum dan sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Syarat salam itu ada 11. Pertama, mesti menggunakan alif lam. Tidak sah assalamun alaikum. Beda dengan tahiyat tadi. Tahiyat tadi boleh dia nakirah. Kalau di sini wajib dia ma'rifah, mesti assalam. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia mesti menggunakan kaf khitab. Tidak boleh assalamu alaihi. Assalamu alaihim. Assalamu alaiha. Assalamu alaihinna. Tidak boleh. Mentang-mentang perempuan di belakang kan, assalamu alaikunna. Tidak boleh. Kemudian mesti muasal antara dua kalimat itu, assalamualaikum itu. Kemudian boleh dia menambah dengan yang lain. Contohnya assalamul hasanut tamu alaikum. Ah boleh. Kemudian mesti menggunakan mim jamak, assalamu alaikum. Tidak boleh menggunakan yang tidak jamak, assalamu alaika, assalamu alaiki. Tidak boleh. Ya. Kemudian mesti mualaf berturut-turut dan tidak boleh diselangi dengan diam yang lama. Ya kan, atau yang pendek dengan diniatkan memutus, tidak boleh. Kemudian mesti menghadap kiblat, mesti menghadap kiblat dengan dadanya. Ketika salam, nah ini penting ini. Ketika salam, maka salam ketika assalamualaikum menghadap ke depan, menghadap kiblat dan warahmatullahnya ke samping. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan langsung assalamualaikum sini. Assalamualaikum warahmatullah. Tak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pipi awak tampak sama orang belakang. Bukan awak pula nampak pipi orang belakang. Nah gitu. Ya kan? Cukup maksudnya adalah kata para ulama itu tampak pipi awak dari belakang. Nah seperti itu. Paham ya? Dan ketika ucapan salam ke kanan niatkan untuk manusia yang ada di sini. Manusia, makhluk Allah, manusia, jin, malaikat, makmum, siapapun yang ada di samping, ya kan? Semuanya ada di samping, niatkan salam untuk mereka. Assalamualaikum untuk mereka. Imam juga begitu, niatkan untuk makmum. Ya gitu. Tapi tidak wajib. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dia mesti mengucapkan dalam keadaan duduk dan mesti dia sendiri mendengarnya dan tidak boleh menambah dan menguranginya dan mesti menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib antara niat dengan takbir, kemudian takbiratul ihram dengan baca al-fatihah dalam duduk, tasyahud dan solawat. Jadi antara solawat dan tasyahud itu tertib, tapi antara tasyahud dengan di dalamnya tidak wajib tertib, seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi antara solawat dan tertib tasyahud mesti tasyahud terlebih dahulu. Paham ya? Kalau seandainya dia mendahulukan rukun fi'li daripada rukun yang lain, contohnya dia sujud kemudian rukuk, maka batal solatnya kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, maka batal perbuatan ini, maka wajib menambah satu lagi nanti. Ya, silakan. Kemudian begitu juga kalau seandainya, kalau dia mendulukan rukun qawli daripada yang lain umpamanya. Ya kan, umpamanya dia mendulukan salawat kepada Nabi daripada tasyahud umpamanya. Ya kan, maka tidak batal. Tidak batal, tapi wajib dia mengulangi lagi, menambah. Umpamanya dibaca salawat, kemudian baca tasyahud. Mesti menambah salawat lagi. Nah, gitu. Kenapa tidak batal? Karena ini dianggap sebagai zikir. ya kan, dan tidak batal. Wallahu a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim أماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر tangan. Assalamualaikum warahmatullah. Mana aku cakap? Assalamualaikum warahmatullah. Jadi madap ke depan dulu ke arah kiblat. Jadi assalamualaikumnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua angguknya itu. Abang belum menemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu entah tari entah ada. Wajib diulang pelajaran deh, murojaah. Nanti tengok video, kalau enggak ditengok video. Nanti dicatat apa yang perlu dicatat. Nanti akan ditanya nanti. Nanti sebelum mulai, orang merujak langsung. Wajib merujak.